بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan semoga kita semua digolongkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya dan berjalan di atas amalan-amalan salih yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita dengan petunjuk, dengan pemahaman, sehingga kita diberi anugerah dengan ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk beramal dengan amalan yang salih. Sebagaimana yang dimaklumi bahwa tema pembicaraan pada hari ini adalah berkaitan dengan zakat. Dan untuk materi ini saya akan meringkas dengan ringkasannya insyaallah taala cukup untuk memahami fikih dari zakat. Dan juga saya ingatkan dari awal pertemuan bahwa saya tidak akan membahas tentang zakat fitri, sebab itu kaitannya dengan lebih identik dengan pembahasan di bulan Ramadan. Maka di dalam kesempatan ini saya akan membawakan 10 pembahasan berkaitan dengan masalah zakat. Yang pertama adalah tentang definisi zakat dan dalil-dalil disyariatkan dan diwajibkannya. Yang kedua tentang hikmah disyariatkannya zakat, manfaat dan faedahnya. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang syarat kewajiban zakat dan sejumlah masalah berkaitan dengannya, atau sejumlah pembahasan berkaitan dengannya. Kemudian pembahasan yang keempat tentang zakat hewan ternak. Kemudian yang kelima tentang zakat biji-bijian dan buah atau buah-buahan atau hasil bumi. Kemudian pembahasan yang keenam tentang zakat emas dan perak dan apa-apa yang berada pada kedudukan keduanya. Kemudian pembahasan yang ketujuh tentang zakat perdagangan. Kemudian pembahasan yang kedelapan tentang bagaimana mengeluarkan zakat itu. Kemudian pembahasan yang kesembilan tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, di mana disalurkan, kemana penyalurannya. Dan pembahasan yang ke-10 adalah tema-tema kekinian yang berkaitan dengan masalah zakat. Apa-apa yang sering kita jumpai di masa ini berkaitan dengan di masa kita ini berkaitan dengan masalah zakat. Apakah itu zakat profesi atau zakat berkaitan dengan suku atau zakat berkaitan dengan harta yang tersimpan di bank, ya, atau tersimpan di dalam tabungan, maupun masalah-masalah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua di dalam pembahasan-pembahasan ini. Dan sebenarnya waktu yang ada untuk hari ini saya anggap sebagai waktu yang ringkas untuk menguraikan banyak masalah yang berkaitan, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah zakat kekinian. Namun apa yang tidak bisa kita terangkan seluruhnya, insyaallah taala kita akan berusaha untuk menerangkan apa yang mewakili keseluruhan itu. Iya. Maka pembahasan yang pertama tentang definisi zakat. Zakat secara bahasa dia bermakna an-nama wa ziyadah, perkembangan dan tambahan. Iya, perkembangan dan tambahan. Dan juga dia bermakna dari kalimat at-tazkiyah, pensucian. Pensucian. Disebut dengan nama zakat secara bahasa sebab zakat itu seseorang yang mengeluarkan zakatnya itu akan menambah hartanya dan lebih mengembangkannya. Dan disebut dengan mana, berasal dari mana tazkiyah, pensucian, sebab diantara manfaat dan faedah zakat sebagaimana yang kita akan terangkan, dia mensucikan orang yang mengeluarkannya, iya, dari satu sisi, dan mensucikan pula orang yang menerimanya dari sisi yang lain sebagaimana yang kita akan jelaskan. Ini pembahasan atau definisi zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan bahwa zakat adalah ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji juz'in wajibin syar'an fi malin mu'ayyan li ta'ifatin aw jihatin makhsusah. Zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan suatu bagian wajib dari harta. Iya, dengan mengeluarkan, atau saya ulangi, mengeluarkan zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan apa yang disyariatkan berupa bagian wajib dari harta, atau berupa suatu bagian wajib dari harta. Dari harta tertentu, dari harta tertentu terhadap kelompok, atau terhadap kelompok maupun bagian dari manusia tertentu. Nah, dan dimaklumi bahwa di dalam penyebutan definisi, definisi itu mendekatkan pembahasan apa yang akan didefinisikan, tidak mencakup seluruh kandungan di dalam pembahasan tersebut. Jadi kalau disebut definisi zakat, kita mendekatkan makna zakat. Iya. Adapun rinciannya, itu kita masuk ke dalam pembahasan zakat itu sendiri. Kalau kita lihat kepada definisi, dia adalah mengeluarkan apa yang disyariatkan. Menunjukkan bahwa di dalam zakat itu bentuknya mengeluarkan harta, tapi harus dibangun di atas dasar syariat, pada tuntunan. Dan di awal definisi disebutkan at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, sebab dia adalah suatu bentuk ibadah yang kita akan terangkan sisi kepentingannya dan wajibnya. Iya, suatu yang wajib yang dikeluarkan dari harta tertentu, bukan seluruh harta, tapi ada harta-harta tertentu yang diwajibkan terhadapnya zakat. Iya. Kemudian kewajibannya bukan untuk seluruh manusia, tapi kewajibannya terhadap sebuah suatu kelompok manusia tertentu atau bagian dari manusia tertentu. Iya. Ini secara global pembahasan yang akan kita kaji dan kita bahas di dalam masalah zakat ini. Adapun zakat itu sendiri hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib sebab dia adalah salah satu rukun dari arkanul Islam, yang diketahui rukun yang ketiga adalah rukun Islam. Diterangkan di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, dan diterangkan pula di dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab riwayat Muslim, dan banyak lagi hadis yang menjelaskannya. dia adalah salah satu rukun Islam, rukun yang terpenting setelah sholat, rukun yang terpenting setelah sholat. Iya. Dan dia digandengkan di dalam Al-Quran, dia digandengkan di dalam Al-Quran sangat banyak, dalam ayat-ayat yang sangat banyak digandengkan penyebutan tegakkanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Iya, di dalam banyak ayat. Nah, maka dia adalah suatu hal yang disyariatkan. Siapa yang mendustakan kewajiban zakat, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam menurut kesepakatan para ulama, tanpa disilam pendapat. Kalau dia mengingkari kewajibannya, Iya. Adapun orang yang mengakui kewajibannya, tapi ia kikir atau malas di dalam mengeluarkan zakatnya, maka ini terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Apakah dikafirkan atau tidak? Salah satu nukilan riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengkafirkan orang yang mengeluarkan zakat karena kikir, sebagaimana dikafirkannya orang yang meninggalkan salat karena malas. Iya. Jadi salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Walaupun yang benarnya di dalam masalah ini bahwa orang yang meninggalkan zakat, orang yang tidak mengeluarkan zakat karena malas atau karena kikir, tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, beliau menyebutkan tentang keadaan orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya. Kemudian disebutkan bagaimana siksaan yang mereka dapatkan. Kemudian diterangkan di dalam hadis, "Tsumma yura sabiluhu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar." Kemudian diperlihatkanlah kepadanya jalannya. Maksudnya setelah disiksa, kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini, apakah dia ke sorga atau ke neraka. Kata para ulama, andai kata dia kafir, maka tidak ada alternatif ke sorga. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dia tidak kafir, keluar dari keislaman. Maka yang benarnya bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakatnya karena kikir, ini tidak dikafirkan, tapi dia telah berdosa dengan dosa yang sangat besar. Dan dimaklumi bahwa zakat ini adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Iya. Baik. Kemudian berkaitan dengan zakat ini juga perlu diketahui bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan di Mekkah. Dan mereka berdalilkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, dengan beberapa ayat Al-Quran yang ayat-ayat tersebut sifatnya adalah makkiyah. Dan ini dikompromikan oleh sebagian para ulama bahwa kewajiban zakat itu adalah di Mekkah, tetapi penentuan nisabnya, kadar pengwajibannya dan berapa jumlah yang wajib dikeluarkan, penentuannya di kota Madinah. Dan ini adalah bentuk kompromi antara dua pendapat yang bagus. Maka ini yang berkaitan dengan masalah kapan diwajibkan zakat tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua dari pembahasan di majelis ini tentang masalah hikmah diwajibkannya zakat, manfaat dan faedah pengwajiban tersebut. Iya. Banyak sekali hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Dan banyak sekali faedah diterangkan oleh ahlul ilm dari kewajiban adanya zakat ini pada harta. Iya. Dan tentunya kita di dalam majelis ini, dalam kesempatan ini, hanya menyinggung beberapa hal penting. Yang pertama di antara faedahnya dari orang yang mengeluarkan zakat adalah dia beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan suatu yang wajib dari hartanya, hal yang Allah wajibkan terhadap dirinya. Iya. Dan dimaklumi tentunya bagaimana nilai ibadah, yang hidup ini adalah untuk beribadah. Kemudian yang kedua dari faedahnya adalah menjawab perintah Allah dan perintah Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sebab Allah memerintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ya, perintah ini perlu untuk dijawab, dilaksanakan. Kemudian diantara hal yang, atau diantara faedah dari zakat, ia adalah penyempurna keislaman seorang hamba. Penyempurna keislaman seorang hamba. Iya. Sebab telah saya terangkan bahwa zakat adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Umar, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilayhi sabila wa shaumi Ramadan." Kata beliau, sungguhnya Islam dibangun di atas lima. Dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berhaji bagi siapa yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Tentang urutan rukun Islam, satu, kedua, dan ketiga, ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Adapun di urutan keempat dan kelima, apakah haji yang didahulukan kemudian puasa, ataukah puasa yang didahulukan sebelum haji, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, dibangun di atas riwayat-riwayat yang datang. Dalam hadis Jibril, tentang kisah datangnya Jibril mengajari para sahabat, disebutkan puasa kemudian haji. Dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang bersepakat keduanya, didahulukan haji kemudian puasa. Iya. Karena itu para ulama juga di dalam menyusun fikih mereka beraneka ragam. Kalau kita melihat misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari memulai dengan pembahasan haji, kemudian pembahasan puasa. Kemudian pembahasan puasa. Sebab beliau lebih berpegang di atas hal ini. Kalau Imam Muslim, beliau memulai dengan puasa, kemudian haji. Nah, ini insyaAllah ta'ala adalah hal yang tidak begitu mempunyai pengaruh. Cuman kita terangkan dari sisi kedudukan, menunjukkan bahwa setiap dari rukun-rukun Islam ini punya keagungan dan kepentingan di dalam agama dan syariat kita. Iya. Kemudian di antara manfaat dan faedah zakat ini, orang yang mengeluarkan zakat itu adalah dalil dari kejujuran keimanannya. Ya, dalil dari jujuran keimanannya. Kenapa? Sebab harta itu adalah hal yang dicintai oleh jiwa. Hal yang dicintai oleh jiwa. Dan seorang yang jujur keimanannya, dia akan keluarkan apa yang dicintai oleh jiwanya sepanjang Allah dan Rasulnya memerintah hal tersebut. Iya. Sepanjang Allah dan Rasulnya memerintah hal tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa an-nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi Muhammad, yang dia lebih cintai daripada ayahnya, anaknya, dan daripada seluruh manusia. Iya. Maksudnya apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu yang dikedepankan. Kapan seorang mukmin mengedepankannya? Iya. Maka ini menunjukkan, melambangkan akan kejujuran keimanannya. Kemudian diantara manfaat dan faedah dari zakat ini, ia adalah bentuk kesyukuran kepada Allah terhadap nikmat harta yang diberikan kepadanya. Sebab harta ini adalah nikmat dari Allah. Harta adalah nikmat. Maka diantara bentuk mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentunya seorang yang mengeluarkan, seorang yang menunaikan kewajibannya di dalam zakat, ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, memuji orang-orang yang bersyukur, wa itta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, ya, memaklumkan, dikata kalian bersyukur, saya akan menambah kalian. Dan dikata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Kemudian, di antara faedah dari zakat ini dan manfaatnya, ini mensucikan orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Mensucikan orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Mensucikannya dari penyakit hati. Ya. Dan menghiasi orang yang mengeluarkan zakat ini dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Sebab tatkala ia mengeluarkan zakatnya, ini menunjukkan ia memerangi sifat kekikiran, sifat ketamakan di dalam dirinya, ya. Dan tergambar bahwa dia tidak terlalu terikat dengan dunia, sehingga apa yang Allah wajibkan kepadanya dari harta yang wajib dikeluarkan, dari zakat yang wajib dikeluarkan, ia keluarkan. Dan ini juga melambangkan akhlak yang mulia, dari bentuk kedermawanan, dari bentuk membantu saudaranya, cinta kepada sama manusia, ya, dan selainnya dari berbagai akhlak yang mulia. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut bahwa zakat ini adalah pensuci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sadaqah yang akan mensucikan mereka, akan mentaharakan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kemudian Allah perintah kepada nabinya, wa salli alaihim, dan doakanlah orang yang memberikan zakat itu. Inna salataka sakanul lahum, sungguhnya doa kamu untuk mereka adalah ketenangan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya Maha mendengar doa, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Iya. Maha mengetahui siapa yang jujur di dalam mengeluarkan zakatnya, siapa yang ikhlas, dan Allah Maha mengetahui. Iya. Siapa dari hamba-hambanya yang berhak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisinya. Kemudian di antara manfaat dan faedah dari zakat ini, dia juga mensucikan orang yang menerima zakat. Mensucikan orang yang menerima zakat. Sebab seorang yang fakir, ya, kadang syaitan membisikkan di dalam dirinya rasa dengki dan rasa hasad terhadap harta yang didapatkan oleh saudaranya. Maka tatkala seorang yang Allah berikan kecukupan kepadanya mengeluarkan hartanya atau mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang miskin ini, dia ambil, orang yang miskin ini mengambil dari saudaranya yang kaya, maka dia akan berbaik sangka kepada saudaranya. Akan hilang rasa hasad ini dari dirinya. Dan ini oleh para ulama, mereka juga mengambil pendalilan dari ayat, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mensucikan mereka dan mentazkiyah mereka dan membersihkan mereka. Dan kata para ulama, ini mencakup pensucian untuk orang kaya yang mengeluarkan zakatnya dan pensucian untuk orang yang miskin atau orang yang fakir atau siapa yang berhak menerima zakat itu juga disucikan dari akhlak yang tidak baik. Maka ini juga dari manfaat dan faedah zakat tersebut. Kemudian dari berkah dan kebaikan mengeluarkan zakat dan dari hikmahnya. Ya. Zakat itu mensucikan harta dan menjaga harta itu. Menjaga harta dari kerusakan dan menjaga harta dari musibah. Karena itulah, dan ini masuk dalam cakupan ayat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu mentaharakan mereka, mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa zakat itu awsakhun nas adalah apa? Kotoran-kotoran dari harta manusia. Maksudnya, apa yang dikeluarkan dari zakat ini mensucikan harta tersebut. Kemudian selain daripada itu, ya, di antara manfaat dan faedah dari zakat ini, zakat ini akan memberikan rasa tenang di dalam hati seorang hamba dan kelapangan di dalam jiwanya. Nah, sebab seorang hamba yang mengeluarkan zakatnya ini tentunya dia tidak menemukan di dalam dirinya suatu halangan atau hambatan, apalagi hal tersebut dia yakini sebagai perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sepanjang dia keluarkan zakat tersebut, ya, dengan dia ridha, dengan jiwa yang baik, maka ini akan memberikan ketenangan di dalam dirinya dan melapangkan hatinya. Kemudian zakat ini juga dari sebab masuknya sorga. Dari sebab seorang itu masuk ke dalam sorga. Ya. Terangkan dalam banyak nas dan juga diantaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sorga itu, ya, untuk beberapa orang, dan diantara yang boleh sebutkan wa ata'amat ta'am, dan diantara sorga itu adalah untuk orang yang memberikan makan, ya, untuk orang yang memberi makan. Nah, dan bentuk memberi makan ini, ya, dia adalah bentuk sedekah, masuk dalam yang mengeluarkan zakat, ya, dari jenis-jenis harta yang akan kita sebutkan. Kemudian diantara manfaat dan faedah dari zakat ini, zakat ini adalah penyelamat, ya, penyelamat dari salah satu pengirian di hari kiamat. Dan kita semua memaklumi bahwa pada hari kiamat tatkala manusia seluruhnya dikumpul di padang mahsyar, ya, matahari dekatkan di atas kepala hanya sejarak 1 mil. Ada mengatakan 1 mil itu 1 jengkal saja, dan mengatakan 1 mil itu jarak mil yang kita pahami, apakah mil laut maupun mil darat, jarak yang sangat dekat, ya. Dan manusia berkeringat, manusia berkeringat, ada yang keringatnya menutupi mata kakinya, ada yang menutupi lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, dan ada yang keringatnya menenggelamkannya. Iya. Dan disebutkan di hari mengerikan tersebut ada beberapa golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuduhan arsy-Nya. Tidak akan merasakan cuaca panas pada hari mengerikan itu. Iya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Sab'atun yudhilluhum Allahu tahta dhilli arsyhi, yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah akan teduhi di bawah teduhan arsy-Nya pada hari kiamat. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang disebutkan adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang kemudian dia rahasiakan. Saking rahasianya, ya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka ini antara orang yang dipuji dan mendapatkan teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah, orang yang bersedekah. Dan juga perlu saya ingatkan bahwa pembahasan kalimat zakat dalam Al-Qur'an itu kadang disebut dengan sedekah dan kadang disebut dengan nama zakat, dan kadang disebut dengan nama infak. Kadang disebut dengan nama infak. Dan seluruh ini masuk ke dalam bentuk pemberian, mengeluarkan dari harta. Dan zakat itu sendiri ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Cuman kalau di lisan kita, dalam bahasa kita, kalimat zakat itu identik dengan zakat yang wajib, hal yang wajib, dan kalimat sedekah itu identik dengan hal yang sunnah, hal yang sunnah. Tapi dalam penggunaan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, zakat kadang bermakna yang wajib dan kadang bermakna yang sunnah. Sedekah pun demikian. Kadang sedekah bermakna zakat wajib dan kadang bermakna zakat sunnah. Infak pun demikian. Kadang dia bermakna wajib dan kadang dia bermakna sunnah. Sesuai tergantung nas yang menjelaskannya, ya, kondisi dan kepada dan ke konteks mana diarahkan, di situ di seluruh hal tersebut terdapat qarinah atau terdapat indikasi-indikasi yang akan menjelaskan, memberikan perbedaan apakah itu diwajibkan atau disunnahkan. Iya. Kemudian yang kita bahas di dalam pembahasan ini tentunya kita hanya membahas tentang apa yang diwajibkan dari harta. Iya. Adapun tentang sedekah sunnah dan dianjurkannya bersedekah, ini adalah hal yang dimaklumi oleh setiap muslim dan muslimah akan keutamaan dan akan pahalanya dan besarnya manfaat di belakang hal tersebut. Iya. Kemudian di antara faedah dari mengeluarkan zakat, nah, ya, adanya saling kasih mengasihi, ya, antara orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu, ya. Dan tentunya dimaklumi kalau dalam sebuah masyarakat terdapat perasaan yang seperti ini, saling cinta mencintai, kasih mengasihi, ya, maka sungguh dia adalah masyarakat yang sangat erat hubungannya dan sangat kuat persatuannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan seorang mukmin. Kata beliau dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Dan juga di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad al-wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal sayang menyayangi, kasih mengasihi, cinta mencintai antara sama mereka itu bagikan satu tubuh. Iya. Apabila sebagian dari anggota tubuh itu mengeluh sakit, maka bagian tubuh yang lainnya juga merasakan. Ya, apakah dengan ia tidak bisa tidur atau ada rasa hangat di badan? Ya. Maka demikian perumpamaan, ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Maka dengan adanya syariat zakat ini, ini mewujudkan makna syar'i ini untuk mempererat ukhuwah, hubungan antara sama muslim dan muslim yang lainnya. Kemudian di antara manfaat dan faedah dari zakat ini, zakat ini adalah salah satu hal yang membangun perekonomian umat. Iya. Salah satu hal yang membangun perekonomian umat. Nah, sebab dimaklumi bahwa di antara umat ada orang-orang yang tidak mampu. Iya. Ada orang-orang yang tidak mampu. Dan di antara umat ada orang-orang yang punya kemampuan untuk bekerja tetapi tidak punya kemampuan dari sisi modal harta ya untuk membuka jalur pekerjaan. Maka dengan adanya zakat ini, ini memberikan bantuan kepada mereka dan menutup berbagai macam praktek kesalahan ya. Sebab kalau sebagian dari umat kadang membutuhkan sebuah pekerjaan, maka dia kadang menempuh jalur-jalur yang diharamkan. Dia menempuh jalur yang diharamkan. Ya. Melakukan pencurian, melakukan perampokan. Ya. Dan kadang kalau dia tidak lakukan hal yang seperti itu, kadang dia bermuamalah dengan muamalah riba. Atau kadang dengan ia menipu manusia. Ya. Maka dengan adanya zakat, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Sehingga ia punya kemampuan. Ia mempunyai kemampuan. Ya. Di dalam hidupnya dan bisa bekerja, maka ini diantara hal yang sangat membangun ya perekonomian umat. Kemudian diantara faedah dan manfaat zakat ini ya, zakat ini termasuk bentuk takaful ijtimai, dari bentuk takaful ijtimai ya, adanya saling apa menjamin ya, seorang muslim menjamin saudaranya muslim yang lain ya, mencukupi dan melihat apa yang dia butuhkan. Mencukupi dan melihat apa yang dibutuhkan. Sehingga setiap orang yang hidup di dalamnya, mereka punya kecukupan dan mampu untuk apa makan dan minum bergembira sebagaimana saudara-saudaranya yang lain. Iya. Ini mungkin diantara manfaat dan faedah dari mengeluarkan zakat tersebut. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang hikmah, manfaat dan faedah sebuah syariat, apalagi syariat yang sangat agung seperti zakat ini, ini sangatlah banyak sekali. Sangatlah banyak. Dan diperlukan ya, banyak penjelasan dan bagaimana sisi-sisi syariat dalam mewujudkan sebuah maslahat ya, dalam mewujudkan sebuah maslahat dan bagaimana sisi sebuah pensyariatan di dalam menghilangkan berbagai mafsadat dan menghilangkan berbagai madarat atau menghilangkan berbagai kerusakan yang bisa mengancam umat. Ini semua banyak pembahasannya dan sangat luas untuk diuraikan ya. Dan kita di pertemuan kali ini banyak menitik beratkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Maka sebelum pindah kepada pembahasan yang ketiga, saya ingin mengisyaratkan, iya, saya ingin mengisyaratkan bahwa harta yang dibicarakan, iya, kalau dikatakan zakat harta, maka harta yang dibicarakan di dalam pembahasan zakat wajib itu ada lima jenis harta. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah perdagangan, barang-barang yang diperdagangkan. Kemudian yang keempat adalah hewan ternak. Yang kelima adalah apa yang keluar dari bumi. Yang kelima adalah apa yang keluar dari bumi atau hasil bumi. Iya. Ini lima harta yang dibahas di dalam pembahasan zakat. Maka saya berpindah kepada pembahasan yang ketiga. Iya. Tentang syarat diwajibkannya zakat. Syarat diwajibkannya zakat. Setelah kita sebutkan bahwa zakat itu diwajibkan. Iya. Zakat itu diwajibkan, tapi kewajiban zakat itu dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat. Para ulama menyebutkan ada lima syarat dari syarat wajibnya zakat. Syarat yang pertama adalah al-hurriyah, kebebasan, kemerdekaan, bukan seorang budak. Iya, bukan seorang budak. Sebab zakat tidak diwajibkan terhadap seorang budak yang dimiliki oleh tuannya. Sebab harta seorang budak itu adalah harta tuannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu maluhu, man ba'a 'abdan lahu malun, famaluhu lilladzi ba'ahu illa yashtirat illa yashtaritahu al-mubta'." Iya. Kata beliau, siapa yang menjual seorang budak yang punya harta, maka harta budak itu bagi orang yang menjualnya, kecuali kalau disyaratkan oleh orang yang membelinya. Maka dari kalimat apabila dia punya harta, maka hartanya bagi siapa yang menjualnya atau siapa yang membelinya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang tidak punya kemerdekaan, Ya. Dia adalah seorang yang budak, tidak boleh atau tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat terhadapnya. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat terhadapnya. Ya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah keislaman. Ya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah seorang muslim. Sebab zakat tidak wajib terhadap seorang kafir. Apakah kafir murtad atau kafir asli? Ya, asalnya dia kafir atau dia murtad. Tadinya muslim kemudian murtad. Ya, zakat ini tidak diwajibkan atas kafir. Kenapa? Sebab zakat itu pensuci. Ya, dan zakat ini tidak akan mensucikan orang-orang kafir. Tidak mensucikan orang-orang kafir. Ya. Nah, baik. Tapi perlu diketahui, walaupun kita katakan bahwa kafir ini tidak wajib mengeluarkan zakat, bukan artinya dia tidak dihisab dan tidak diberikan hukuman terhadap perbuatannya tidak mengeluarkan zakat. Dan ini dari jenis kehinaan dan siksaan bagi orang-orang kafir. Dia keluar dari Islam, itu sudah merupakan dosa yang sangat besar. Ketika dia keluar dari Islam, dia tidak beramal dengan cabang-cabang syariat, tidak sholat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, maka seluruh yang ditinggalkan itu harus dia tanggung seluruh dosanya, sehingga lebih memberatkan siksaan dan adab terhadapnya. Iya, maka seorang yang kafir juga wajib, ya tetap wajib. Seorang yang kafir tetap akan dihisab, ya terhadap apa yang dia lakukan tidak mengeluarkan zakat. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menghikayatkan tentang orang-orang mujrim, ya orang-orang yang disiksa dalam api neraka. Ditanyakan kepada mereka, wa ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar yang menyala-nyala? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu orang-orang yang tidak pernah sholat. Wa lam nakum nut'imul miskin. Dan kami dulu tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Perhatikan, tidak pernah dia mengeluarkan zakatnya. Ya. Maka ia pun mendapatkan siksaan. Ya. Karena tidak melakukan syariat. Karena tidak melakukan syariat tersebut. Jelas sampai sini? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat itu, ya walaupun tidak diwajibkan terhadap kafir, tapi kafir ini tetap akan mendapatkan siksaan karena dia tidak mengeluarkannya. Walaupun si kafir tersebut mengeluarkan zakat, bersedekah, Allah tidak akan menerima darinya. Allah tidak akan menerima darinya. Sebab, ya, kekafiran ini tidak akan mensucikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Ini tentang orang-orang munafikin. Ya, mereka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir. Bahkan di dalam api neraka, orang-orang munafikin dengan nifaq akbar kedudukannya di neraka yang lebih bawah lagi. Iya. Allah berfirman, tidaklah ada yang menyebabkan nafkah atau sedekah yang mereka keluarkan tidak diterima kecuali mereka itu kafir kepada Allah. Ya. Tidaklah yang menyebabkan tidak diterimanya kecuali mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Mereka tidak melakukan salat kecuali dalam keadaan malas. Mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan mereka benci terhadap perbuatan tersebut. Nah, kemudian syarat yang ketiga dari syarat wajibnya mengeluarkan zakat, ya, harus memiliki nisab. Harus memiliki nisab. Ini istilah ya. Apa itu nisab? Ya, nisab itu adalah kadar yang ditentukan oleh syariat ada kewajiban zakat apabila mencapai kadar tersebut. Kadar yang ditentukan oleh syariat, ya, bahwa kapan sebuah harta mencapai kadar tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ini nisab. Nah, dan akan kita terangkan, ya, nisab itu bagaimana? Ya, akan kita terangkan. Misalnya di zakat emas dan perak, ya, emas dan perak nisabnya berapa? Dan kita akan terangkan nisabnya emas dan perak 20 dinar yang senilai dengan 85 gram. Ya. Dan zakat untuk perak, ya, 200 dirham yang senilai dengan 585 gram. Ya, ini nisab namanya. Kalau sampai ke ukuran ini, maka itu telah sampai kadar yang diwajibkannya. Kadar diwajibkan ini dinamakan dengan nama apa? Telah sampai nisab. Jadi syarat yang ketiga, harus sampai nisabnya. Kenapa disyaratkan harus sampai nisab? Sebab di dalam hadits-hadits diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, beliau terangkan bahwa pertanian yang tidak mencapai 5 ausuk maka tidak ada sedekah padanya. Atau apa yang tidak mencapai harta yang tidak mencapai 5 auqiyah tidak ada sedekah padanya. Ya, kambing kalau tidak mencapai, kambing apabila mencapai 40 maka dikeluarkan 1 dari kambing tersebut. Artinya kalau kurang dari 40 tidak ada yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa ada nisab-nisab, ada ketentuan kadar-kadar yang kapan mencapai kadar tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat pada harta yang ditentukan itu. Jelas ya? Maka ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Telah memiliki nisab atau telah mencapai nisabnya. Kemudian syarat yang keempat, ya. Syarat yang keempat, tetapnya kepemilikan. Tetapnya kepemilikan. Iya. Artinya harta tersebut adalah milik dia yang telah sempurna dia pegang. Sudah tetap. Iya. Bukan harta yang mungkin akan gugur darinya, mungkin akan hilang. Iya. Kalau mungkin gugur darinya, mungkin hilang, maka ini tidak ada zakat padanya. Para ulama memberi contoh seperti, iya, orang yang memegang upah atau sewa dari kontrakan. Sewa dari kontrakan. Yang namanya kontrakan, ini bukan harta yang tetap. Kalau terjadi sesuatu dari rumah kontrakan, ya, suatu hal misalnya dari apa yang dia kontrakkan, mungkin harta ini akan dia kembalikan. Mungkin harta ini akan dia kembalikan. Maka ini upah dari penyewaan tersebut disebut harta yang belum tetap di dalam kepemilikannya. Maka harta yang seperti ini tidak wajib dikeluarkan padanya zakat. Jelas ya? Jadi ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima, dari syarat diwajibkannya zakat, harus berputar satu haul. Harus berputar satu haul. Ya. Nah, satu haul itu apa? Satu haul itu artinya satu tahun. Jadi harta itu telah dipegang selama setahun. Ya, selama setahun. Dan diukur adalah tahun Hijriyah. Ya. Tahun Qamariyah, Hijriyah. Itu yang diukur. Jelas? Ukuran tahun Hijriyah. Itu ukuran satu tahun yang dimaksud. Ya, di dalam penyebutan nas-nas syariat. Nah, dan ini adalah hal yang disyaratkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul." Tidak ada zakat pada sebuah harta sampai berputar padanya satu tahun. Sampai berputar padanya satu tahun. Jadi harus dia pegang harta itu satu tahun. Ya. Begitu sudah selesai satu tahun, baru ada kewajiban mengeluarkan zakat darinya. Tapi syarat yang kelima ini diperkecualikan beberapa hal. Syarat yang kelima diperkecualikan beberapa hal. Hal yang pertama yang diperkecualikan adalah apa yang keluar dari hasil bumi. Apa yang keluar dari hasil bumi? Hasil bumi tidak disyaratkan harus setahun. Ya, tidak disyaratkan harus setahun. Apa yang keluar dari bumi? Begitu dia dipetik, langsung dikeluarkan. Apabila telah mencapai nisabnya, terpenuhi 4 syarat sebelumnya yang kita terangkan, sudah ada hasil bumi, maka segera dikeluarkan zakatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintah mutlak ketika dipanen. Allah berfirman, "Wa atu haqqahu yawma hasadi." Dan keluarkan haknya ketika dipanen. Ya. Ketika dimiliki. Jadi haknya dikeluarkan ketika dimiliki. Jelas? Maka ini yang pertama yang diperkecualikan. Ya, maka apa yang keluar dari hasil bumi atau zakat pertanian dari apa yang kita keterangkan nanti insyaallah, ya, dari apa-apa saja dari pertanian atau hasil bumi yang dikatakan wajib zakat, ya. Maka akan diterangkan ada yang dikeluarkan 10%, ada yang dikeluarkan 5% darinya, dan ada yang dikeluarkan 7,5% darinya. Jelas? Maka ini yang dikeluarkan dari hasil pertanian ini, ya, tidak disyaratkan harus dipegang satu tahun. Tidak disyaratkan harus dipegang setahun. Ada misalnya orang yang panen dalam setahun 3 kali. Maka setiap kali dia panen dan mencapai nisabnya, maka dia wajib apa? Mengeluarkan zakatnya. Ya, 3 kali dalam setahun. Kalau memang dia 3 kali panen dan pada ketiga-tiganya terpenuhi padanya 4 syarat wajibnya zakat yang telah kita sebutkan. Jelas sampai sini? Iya. Baik, ini hal yang pertama yang diperkecualikan. Hal yang kedua yang diperkecualikan tidak harus setahun, ya, adalah anak, keturunan dari hewan ternak. Ya. Ya, kalau misalnya hewan ternak, dan akan kita terangkan ya, hewan ternak yang dimaksud di sini adalah unta, sapi dan atau unta, sapi dan kambing, tiga hewan ternak. Ya. Apabila ya, ada keturunan darinya, maka keturunannya ini ikut kepada asalnya. Ikut kepada asalnya. Saya beri contoh misalnya. Saya beri contoh. Iya. Saya beri contoh misalnya, ada seorang yang memiliki 40 ekor kambing. 40 ekor kambing. Iya, 40 ekor kambing, berapa kewajiban zakatnya? 1. Kalau sampai 121, kewajiban zakatnya berapa? 2. Akan datang nanti kita sebutkan dalam masalah berapa kadar yang diwajibkannya. Ada orang yang mempunyai 40 ekor kambing, dia memiliki 40 ekor kambing dari bulan Muharram. Bulan pertama dari bulan Dzulhijjah. Terus berjalan. Iya. Berjalan. Iya. Masuk ke bulan 6 dari bulan Dzulhijjah. Iya, setiap kambing dari 40 ini melahirkan 3 kambing. Melahirkan 3 kambing, kecuali seekor kambing melahirkan 4 kambing. Jumlahnya semua berapa? Hah? Perlu saya ulangi? Setiap dari 40 ekor kambing ini melahirkan 3 ekor, kecuali 1 melahirkan 4. Berarti semuanya berapa? 121. Kalau 121 berapa kenanya? 2 ekor. Maka sekarang yang 81 ekor yang baru lahir ini, kan nisabnya baru berapa? Dia baru lahir di bulan ke-6. Yang 40 sudah 6 bulan, ini baru lahir. Jelas? Tapi yang baru lahir ini dihitung kepada asalnya. Tidak ada perhitungan setahun, dia ikut kepada nisab asalnya yang 40. So, dia lahir dari 40, dia sama hitungannya kemana? 40. Karena itu kita katakan diperkecualikan. Tidak ada hitungan setahun. Hitungan setahunnya ikut kepada apa? Ikut kepada asalnya. Jelas sampai sini? Ini yang kedua yang diperkecualikan. Dari dikatakan nisab setahun. Kemudian yang ketiga yang diperkecualikan adalah keuntungan dari perdagangan. Ya, keuntungan dari perdagangan. Nah, ya, kita akan sebutkan nanti di zakat perdagangan. Ya, tentunya akan datang ya pembahasan tentang zakat perdagangan. Seorang misalnya memberi tanah dengan harga 100 juta. Iya, dia beli tanah dengan harga 100 juta. Kemudian berjalan tanah ini selama 8 bulan sudah berubah harganya menjadi 200 juta. Maka zakat, kewajiban zakat ini tidak mengenai 100 juta yang pertama saja, tapi kena seluruhnya. 200 juta semuanya kena ke apa? Kewajiban zakat. Sebab keuntungan yang 100 juta ini ikut kepada asalnya. Ikut kepada asalnya. Maka 200 juta sekaligus ini dihitung zakatnya. Dihitung zakatnya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ini hal yang ketiga yang diperkecualikan. Hal yang keempat yang diperkecualikan dan harus setahun, dan harus berputar setahun adalah ar-rikaz. Ar-rikaz ini akan kita terangkan nanti. Dia adalah harta dari yang dikuburkan di masa jahiliyah, kemudian terpendam di dalam tanah, kemudian diketemukan. Ya. Maka ar-rikaz ini kapan diketemukan? Dikeluarkan seperlimanya. Dikeluarkan zakatnya seperlimanya. Dan akan kita terangkan. Jelas? Maka ini juga tidak perlu tunggu setahun. Oh, dia setelah dapat, dia tunggu dulu setahun setelah dia dapatnya baru dikeluarkan. Tidak. Tapi kapan dia dapatkan, langsung dikeluarkan berapa? Seperlima. Ya. Demikian pula, hal yang kelima yang diperkecualikan oleh para ulama. Hal yang kelima, ya, tentang masalah, hasil tambang. Ya. Hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi. Nah, dan ini disamakan hukumnya dengan rikaz, sebab dia dari hal-hal yang keluar dari perut bumi, dan disamakan juga hukumnya dengan simar, dengan apa yang keluar dari bumi dari tanaman-tanaman, sebab dia juga dianggap sesuatu yang keluar dari bumi. Dan ini insyaallah pembahasan lengkapnya akan datang nanti di masalah apa yang keluar dari bumi. Nah, baik, ada masalah yang lainnya sebenarnya, ada hal-hal yang lainnya diperkecualikan, tapi terdapat silang pendapat di kalangan para ulama, dan saya hanya menerangkan apa yang sekiranya mencukupi di sini. Iya, baik. Maka itu tadi 5 syarat dari syarat diwajibkannya zakat. Soalnya syarat yang pertama, al-hurriyah, harus ada kemerdekaan. Yang kedua syarat, keislaman. Syarat yang ketiga, telah mencapai nisabnya. Syarat yang keempat, masuk ke dalam pemilikannya yang sempurna. Dia telah tetap kepemilikannya. Syarat yang kelima, telah berputar apa? Setahun. Tapi di syarat yang kelima ini diperkecualikan lima masalah. Masalah yang pertama apa tadi? Apa yang keluar dari bumi? Yang kedua? Ya. Keturunan dari hewan ternak. Kemudian yang ketiga? Keuntungan dari perdagangan. Yang kelima? Yang keempat? Ya, rikaz. Yang kelima? Adalah hasil tambang. Nah, ini lima syarat wajibnya zakat. Dan ini menjadi ukuran dan kaidah di dalam masalah ini. Tapi perlu saya uraikan di sini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sisi-sisi kewajiban. Ya, yang antara masalah yang saya angkat tentang masalah harta anak kecil dan harta orang yang gila. Ya, ada anak kecil ditinggal oleh orang tuanya dengan warisan yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Ya. Demikian pula ada orang yang gila. Ya. Tidak waras, hilang kesadaran, tapi dia mempunyai harta yang sangat banyak. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Wajib mengeluarkan zakat. Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah di antara hal yang disyaratkan harus ada taklif? Ya. Harus ada taklif atau tidak? Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa harta anak kecil, harta orang yang tidak waras sepanjang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Sebab zakat itu kaitannya dengan harta, kewajiban yang ada di dalam harta. Kewajiban yang ada di dalam harta. Tidak terkait kepada orang per orang itu. Iya, jelas? Nah, ini diambil dari dalil-dalil umum tentunya. Dari ayat Allah memerintah secara mutlak, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Iya, tidak dirinci siapa mereka, apakah anak kecil maupun orang besar, orang yang waras maupun orang yang tidak waras. Yang jelas dia punya harta dan telah mencapai nisabnya, maka ambil harta dari mereka, harta ini yang zakat ini akan mensucikan dan membersihkan mereka. Dan demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman, "A'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim." Ya. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah wajibkan atas mereka sebuah zakat yang diambil dari harta-harta mereka. Diperintah secara mutlak. Jelas sampai sini? Maka karena ini perintahnya mutlak, sama kedudukan antara yang mukallaf dan tidak mukallaf. Ya, sama kedudukan antara orang kecil dengan orang besar. Ya, anak kecil dengan orang yang sudah besar, orang yang sudah dewasa, sama kedudukan antara orang yang waras dan tidak waras dalam masalah mengeluarkan zakat. Kemudian masalah yang kedua tentang zakat piutang. Ya, tentang zakat piutang. Ada orang yang meminjamkan duitnya, ya, atau meminjamkan hartanya kepada orang lain. Dan harta tersebut telah mencapai syarat-syarat kewajiban, telah mencapai nisab, ya, harta kepemilikannya. Nah, jelas? Tapi yang menjadi masalah, ini harta tidak di tangannya. Berada di mana? Di tangan orang lain. Apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya? Ya. Dalam masalah zakat piutang ini juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan saya tidak ingin terlalu luas membahas, ya. Saya ingin memudahkan untuk memahami saja. Saya berikan kesimpulan-kesimpulan. Yang kuat di dalam masalah ini dari pendapat para ulama bahwa apabila orang yang meminjam duit itu, orang yang meminjam harta tersebut adalah orang yang mampu mengembalikannya. Orang yang mampu mengembalikannya. Ya. Dan bukan orang yang suka menahan-nahan harta. Ya. Suka menahan pinjaman yang diberikan kepada orang padanya. Maka bila keadaannya seperti itu, ya, zakat tetap wajib atas pemilik harta itu. Ya. Sebab Walaupun harta itu tidak di tangannya, berada di tangan orang lain, tapi dia mampu untuk mengambilnya. Ya. Mungkin saja harta itu bisa kembali kepadanya, seakan-akan masih dalam kadar kepemilikannya. Jelas? Maka dengan hal ini, dia tetap wajib mengeluarkannya. Tapi kalau misalnya dia pinjamkan kepada orang, dan piutang ini ya, sulit untuk diambil. Ya. Bahkan orang tersebut mungkin tidak akan bisa membayarnya. Ya. Tidak akan bisa membayarnya. Maka dari sisi ini tidak diwajibkan ia mengeluarkan zakat dari piutang tersebut. Jelas sampai sini? Ini kesimpulan yang paling indah dan paling tepat dari uraian pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Nah. Ya, kemudian masalah yang lainnya yang ingin saya angkat di sini berkaitan dengan syarat-syarat. Apabila seorang mempunyai nisab, ya. Tapi dia juga punya hutang yang semisal dengan hal tersebut. Ya, yang akan mengurangi nisabnya, dia punya hutang yang akan mengurangi nisabnya. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Saya beri contoh. Berikan contohnya. Seorang misalnya punya duit ya apa 100 juta. Dia punya, dia pegang di tangannya duit 100 juta. Tapi orang ini punya hutang. Dia punya hutang 99.999.000. Ya. Yang dia miliki cuma berapa? Cuma 1.000 saja. Ya. Jelas? Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Ada duit di tangannya 100 juta, tapi dia punya hutang di atas tanggung jawabnya seperti itu. Ya, 99.999.000. Iya. Jelas? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Dan yang benarnya, sepanjang harta itu berada di tangannya, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Sepanjang berada di tangannya. Sebab kewajiban zakat berkaitan dengan harta. Tidak ada urusannya dia ada utang kepada orang lain atau tidak. Jelas sampai sini? Nah, jadi masuk ke dalam umuman hadith-hadith tentang wajibnya zakat apabila telah mencapai nisabnya. Ya. Nabi memberikan ketentuan mutlak. Ya. Nabi memberikan ketentuan mutlak. Apabila telah kambing mencapai 40, maka keluarkan satu. Ya. Dia punya 40 kambing. Tapi dia punya utang 39 kambing misalnya. Hanya satu kambing milik dia. Tapi kambing ini sepanjang masih dia pegang, Nabi berkata mutlak dan memerintah orang-orang yang diutus oleh Nabi mengambil zakat dengan perintah mutlak. Setiap yang memiliki 40 kambing, diambil satu. Tanpa ditanya. Ya, apakah ini milik kamu semua? Apakah kamu punya utang atau tidak? Ya. Jelas? Sebab ini kaitannya dengan harta, dengan hak. Wajib dari harta tersebut yang harus diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Jelas sampai sini? Iya. Nah, kemudian masalah berikutnya atau pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan masalah pembahasan yang tiga, ya, tentang apakah zakat itu wajib dikeluarkan, ya, apakah zakat itu disyaratkan dikeluarkan apabila dia punya kemampuan untuk mengeluarkannya, ada kesempatan untuk mengeluarkannya. Dalam artian begini, ada seorang yang sudah punya kewajiban harus mengeluarkan zakat. Tapi karena suatu dan lain hal, akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan zakatnya. Misalnya ada seorang yang punya harta 100 juta, sudah berputar selama setahun. Iya. Tiba-tiba dicuri duitnya setelah apa? Jatuh kewajiban. Iya. Atau seorang misalnya punya toko yang nilainya ya 50 juta, sudah ada kewajiban zakat. Tiba-tiba tokonya terbakar setelah jatuh kewajiban. Setelah jatuh kewajiban zakat. Ya. Apakah dia tetap wajib mengeluarkan zakat? Ya, ini sebenarnya ada pembahasan di dalam masalah usul fikih, apakah zakat itu kaitannya dengan dhimmah, kaitannya pada tanggung jawab atau kaitannya pada harta? Ya. Kaitannya pada harta. Dan ini memberikan pengaruh dalam jawaban, ya. Tapi saya di sini ingin menyederhanakan pembahasan. Saya katakan bahwa apabila hilangnya harta tersebut, ya, karena keteledoran dan kelalaian, ya, dari orang yang sudah jatuh padanya zakat, kemudian dia tidak keluarkan, dia yang teledor di sini, maka kewajiban itu tetap berada di tanggung jawabnya. Sebab kesalahan berasal dari dirinya sendiri. Ya, kesalahan berasal dari siapa? Dari dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak sengaja, di luar dari kadar kemampuannya, maka yang seperti ini insyaallah taala tidak ada kewajiban zakat padanya. Iya. Baik. Ada pembahasan lain sebenarnya, ya, cuman saya kelihatannya enggak harus meringkas sekarang. Baik, pembahasan yang keempat dari pembahasan di pertemuan ini adalah berkaitan dengan zakat hewan ternak. Iya. Berkaitan dengan zakat hewan ternak. Asal pensyariatan zakat hewan ternak ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Diterangkan dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan selainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar berkata hadhihi fariidhatus shadaqah allati faradaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Abu Bakar menulis bahwa ini adalah kewajiban sedekah yang Allah wajibkan atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan terhadap kaum muslimin. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama kali beliau sebutkan adalah tentang zakat pada hewan ternak. Iya, karena itu kita dalam pembahasan ini sebelum kita berbicara tentang apa yang keluar dari bumi dan tentang emas dan perak, kita mau mulai dengan apa? Hewan ternak. Sebab ini yang pertama disinggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan tentang apa yang wajib dikeluarkan dari harta. Baik. Jadi yang dimaksud di dalam hal ini adalah hewan ternak. Ya. Bahimatul an'am kalau bahasa Arabnya. Bahima al-an'am. Nah. Dan bahimatul an'am yang dimaksud di sini hanya tiga hewan saja. Yang pertama adalah unta. Ya, unta itu ada beberapa jenis. Ya. Ada unta Arraban, dan ada unta Bukhati. Ya. Ada unta yang punuknya cuma satu, ada unta yang punuknya dua. Ya. Yang jelas yang namanya unta semuanya masuk dalam pembahasan. Wajib dikeluarkan zakatnya. Jelas? Yang kedua adalah sapi. Ya. Sapi ini mencakup sapi yang biasa warnanya kuning atau putih. Ya, sapi yang penting namanya sapi. Dan masuk juga di dalamnya kerbau. Sebab kerbau dalam zakat, kemudian di dalam masalah kurban, ya, itu sama hukumnya. Kerbau dan sapi, ya, itu adalah mempunyai hukum yang sama. Kemudian yang ketiga, hewan yang ketiga adalah kambing. Kambing. Ya. Dan kambing ini, apakah kambing kibas atau domba, ya, kambing yang bulunya lurus atau keriting, yang penting namanya kambing, maka seluruhnya apa? Tercakup di dalam masalah ini. Ya, bagaimana dengan rusa? Hah? Apakah dihitung kambing atau bukan? Ya, jawabannya tidak. Beda rusa dengan kambing. Ya. Beda rusa dengan kambing. Ya, apalagi kalau ada yang mewajibkan ada zakat, ya, pada ayam potong, ya, kepada itik, pada angsa, ya. Yang disebut di dalam nas cuma tiga hewan saja. Jelas? Unta, kemudian apa tadi? Sapi, kemudian kambing. Nah, jelas sampai sini. Kemudian pewajiban pada tiga hewan ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ya, hewan-hewan tersebut ini itu sengaja, ya, dipelihara untuk diperbanyak keturunannya atau untuk diperas susunya. Iya. Jelas? Sengaja dipelihara untuk diperbanyak keturunannya atau diperas susunya. Jadi kalau misalnya hewannya bukan untuk keperluan itu, disewakan misalnya, ya, disewakan, maka ini tidak kena kewajiban zakat. Sebab di masa dahulu ada orang yang punya banyak ratusan onta, tapi onta ini untuk disewakan di musim haji. Siapa memakai ontanya disewakan? Jelas? Bukan untuk dia perbanyak, hanya untuk disewakan. Maka orang yang punya banyak onta seperti ini, walaupun jumlahnya berapapun, dia tidak kena kewajiban zakat. Kecuali hasil sewanya itu, kalau dia sudah berputar setahun, dia pegang selama setahun, itu dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang kita akan terangkan, dan mungkin sebagaimana yang kita akan singgung nanti dalam masalah zakat profesi. Iya. Jelas ya? Kemudian syarat yang kedua dari tiga hewan ini, syarat dia kena kewajiban zakat, ya. Tiga hewan ternak ini harus hewan yang digembalakan. Iya. Nah, bagaimana tidak digembalakan? Dilepaskan merumput sendiri, makan dengan makanan sendiri, ya, cari makanan sendiri. Jelas? Maka apabila misalnya ada hewan yang dia pelihara, memang dia ternakan untuk dia kembangkan, tapi hewan ini tidak pernah dilepas, cuma di kandang saja. Ya, dibelikan rumput, dibelikan seluruh makanannya. Ya, dia beli, mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Maka yang seperti ini tidak kena kewajiban zakat. Jelas sampai sini? Ya, karena di dalam hadis-hadis yang menjelaskannya itu disebut dengan lafaz sa'imah, dan sa'imah itu artinya dia sendiri yang makan merumput untuk apa, memenuhi keperluannya sendiri, hewan itu sendiri yang merumput. Maka disyaratkan harus digembalakan. Jelas sampai sini? Ya, ini dua syarat. Dari syarat kewajiban. Ya, dari syarat kewajiban. Ya, setelah menjelaskan dua syarat ini, saya juga ingin lebih merinci apa namanya? Apa tentang masalah hewan ternak ini dari sisi lain supaya lebih jelas. Saya katakan bahwa hewan ternak dari sisi lain itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Ini untuk lebih memperjelas ya pemahaman. Yang pertama, hewan ternak dia ternakkan untuk dia jual. Untuk dia jual. Kalau dia ternakkan untuk dia jual, ini pembahasannya di zakat apa? Perdagangan yang akan datang. Ya. Kita akan bahas zakat perdagangan ya, tentang dia mengeluarkan zakatnya. Baik. Kemudian yang kedua, ya. Ada yang memelihara hewan ternak untuk dia gembalakan. Inilah yang kita bahas tadi tentang apa? Ya. Tentang kewajibannya mengeluarkan zakat. Dia pelihara untuk dia kembangkan, diambil susunya, tapi dengan cara digembalakan. Jelas? Ini yang saya katakan tadi. Ini yang kita bicarakan di sini, yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, hewan ternak jenis yang ketiga, dipelihara memang untuk dikembangkan dan diambil susunya, tetapi orang yang memilikinya itu tidak melepaskannya, ya, merumput sendiri, tapi dibelikan ya seluruh keperluannya. Ya. Hewan ternak hanya di kandang kemudian diberikan seluruh keperluannya, ya, dari rumput maupun apa yang dia perlukan. Makanya seperti ini tadi kita katakan ada zakat atau tidak? Ya, tidak ada zakatnya. Jelas ya? Tidak ada zakatnya. Ya. Sebab dia tidak masuk ke dalam hewan yang digembalakan, ya. Dan kita katakan juga tidak ada zakatnya sebab dia juga bukan untuk didagangkan. Dia hanya untuk kembangkan. Kecuali kalau orang tersebut meniatkan mengembangkannya untuk didagangkan, itu lain lagi masalahnya. Jelas sampai sini? Dia masuk ke dalam zakat perdagangan. Kemudian hewan yang keempat, hewan ternak yang keempat, diternakkan ya untuk disewakan. Untuk disewakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, di masa dahulu kadang orang punya ya sebelum ada mobil ya kadang punya unta, disewakan untanya. Ya, disewakan untanya. Makanya seperti ini tidak ada kewajiban zakatnya. Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa kalimat ya, di syarat yang kedua dia harus digembalakan merumput sendiri. Ya bagaimana kalau misalnya hewan itu ya pada sebagian keadaan dilepaskan merumput. Tapi pemilik hewan ternak tersebut juga memberikan makanan, memberikan rumput untuknya. Ya. Atau dia sendiri misalnya dia punya dua lahan. Ya. Lahan yang di sebelah timur ini tumbuh dengan sendirinya karena dekat sungai misalnya, ya. Tumbuh dengan sendirinya. Tapi lahan yang di sebelah lainnya itu tumbuh dengan biaya. Ya. Ia mengalirinya, memupuknya supaya tumbuh-tumbuhan. Ya, jelas? Ya, makanya ini beda hukumnya. Beda hukumnya. Kalau dia makan di sebelah sana yang tumbuh dengan sendirinya, itu yang kita katakan wajib kena zakat. Tapi kalau dengan pembiayaan ini namanya sama kalau dia membelikan biaya untuknya. Ya. Dan itu juga oleh para ulama dikatakan, ya. Walaupun dia tidak beli, misalnya diambil dari rumput sendiri, dia kumpulkan rumput itu, kemudian dia bawakan ke hewan tersebut di kandangnya, maka ini juga tidak ada zakatnya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi perlu diperhatikan makna ya, hewan ternak yang dimaksud. Harus dua syarat itu tadi. Harus dengan dua syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Hah? Hewan ternak itu untuk apa? Ya. Dikembangkan atau diperah susunya. Kemudian yang kedua, dia harus sa'imah. Ya. Hewan yang dikembalakan, merumput sendiri. Jelas? Kalau dia merumput sendiri, kemudian apa? Kita kembali ke masalah tadi. Kalau dia merumput sendiri misalnya sebagian keadaan, ya. Dan di sebagian keadaan diberi makan, maka di sini dilihat yang mana mendominasi. Dilihat yang mana yang mendominasi. Kalau mendominasi adalah diberi makan, ya, maka tidak ada zakat. Tapi kalau mendominasi dia merumput sendiri, maka ada zakat padanya. Baik, sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang ukuran nisab. Ya. nisab, tentang zakat apa hewan ternak ini. Kita mulai dari unta. Unta nisabnya mulai mulai ada nisab apabila unta itu ya apa apabila ada lima seorang memiliki lima ekor unta. Apabila seorang memiliki lima ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan seekor kambing. Dia wajib membayar apa? Seekor kambing. Ya. Kemudian apabila dia memiliki 10 unta, maka dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Apabila dia memiliki 15 unta, maka dia wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Dan apabila dia memiliki 20 unta, maka dia wajib mengeluarkan berapa? 4 ekor kambing. Ya. Ini ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari yang telah kita sebutkan, yang merupakan apa namanya dasar dalam bab ini, ketetapan dari Abu Bakar yang beliau nukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan seperti itu. Dan sepakat para ulama tentang ukuran ini. Baik. Jadi sampai 20, setiap kelipatan 5 dikeluarkan berapa? 1 ekor. Iya. Kalau sudah mencapai 25, maka yang dikeluarkan adalah bintu mukhab. Ya, bintu mukhab ini adalah unta betina yang telah genap usianya setahun, mulai masuk ke tahun kedua. Saya ulangi, unta betina yang telah genap usianya setahun dan masuk tahun kedua. Ya. Nggak boleh unta jantan ya. Sebab beda antara yang jantan dan apa? Yang betina. Yang betina itu dia bisa menjadi modal. Ya. Sebab bisa apa? Bisa melahirkan dan ada keturunan darinya. Nah, iya. Ini yang disebut dengan nama bintu mukhab. Kecuali kalau dia tidak punya, ya, anak unta betina yang umur setahun, maka tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Dia ganti, tapi dengan unta yang umurnya 2 tahun jantan. Iya, unta jantan umurnya berapa? 2 tahun. Supaya seimbang antara nilainya. Seimbang antara nilainya. Jelas ya? Terus bagaimana kalau misalnya dia berkata, kalau begitu 25, karena kambing tadi 5 bayar 1 kambing, apa kalau 5 ekor unta bayar 1 kambing. 10 bayar 2, kalau 20 bayar 4. Bagaimana kalau 25 saya bayar 5 kambing? Boleh atau tidak? Ya, jawabannya tidak boleh. Sebab syariat sudah menaikkan kadarnya kepada apa? Bintu mukhab. Iya. Yaitu unta betina yang telah genap umurnya setahun. Telah genap umurnya setahun. Baik. Kemudian. Jadi kalau sudah sampai ke 25, berapa tadi yang dikeluarkan? Hah? Satu ekor unta bintu mukhab. Unta betina yang telah genap umurnya berapa? Setahun. Kemudian apabila dia telah mencapai jumlah 36. Ya. Dia telah mencapai jumlah 36. Maka dikeluarkan bintu labun. Dikeluarkan apa? Bintu labun. Bintu labun ini juga 6 unta betina. Tapi unta betina yang sudah genap usianya berapa? 2 tahun. Unta betina yang sudah genap usianya 2 tahun. Iya. Dikeluarkan darinya bintu labun. Dan ini ditunjukkan oleh hadith Anas bin Malik. Ya, dari Abu Bakar. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Nah, jadi perhatikan dari selang, ya, 25 sampai ke 36, ya, ada berapa jaraknya? Hah? Dari 35 sampai ke 36 ada berapa? Hah? 9 atau 10? Hah? Hah? 11. Allah musta'an, antum berselisih pendapat. Kita hitung. Ya. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti 10. Ya kan? Antara 25 sampai 36 ada 10. 10 ini tidak ada kewajiban zakatnya. Jadi sampai ke 35, ya, yang dikeluarkan tetap sama. Dikeluarkan apa? Bintu mukhab. Ya, unta betina umur setahun. Tetap itu yang dikeluarkan. Sampai ke 35, ya, itu yang dikeluarkan. Begitu masuk 36, barulah naik ya kadarnya. Menjadi unta betina yang umurnya berapa? 2 tahun. Yang disebut dengan nama apa? Bintu labun. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Kemudian apabila telah mencapai Ya. Apabila telah mencapai 46 ekor, apabila unta telah mencapai 46 ekor, maka dikeluarkan darinya hiqqah. Hiqqah ini adalah unta betina yang telah genap umurnya 3 tahun. Ya. Hiqqah adalah unta betina yang telah genap umurnya 3 tahun. Jadi jarak antara 36 sampai 46 berapa? 9. Dan 9 ini tidak ada zakatnya. Baik. Kemudian diterangkan di dalam hadis juga, itu semuanya dengan hadis ya, disepakati oleh para ulama. Dan diterangkan di dalam hadis juga, apabila dia telah mencapai, apabila unta telah mencapai 61 ekor, apabila telah mencapai 61 ekor, maka wajib dikeluarkan jada'ah. Wajib dikeluarkan apa? Jada'ah. Jada'ah itu adalah unta betina yang telah genap umurnya 4 tahun. Ya. Telah genap umurnya 4 tahun. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, kemudian. Ya, perhatikan ya. Kemudian apabila mencapai 76 ekor. Unta telah mencapai 76 ekor, maka wajib dikeluarkan darinya 2 bintu labun. Ya. 2 ekor bintu labun. Apa tadi bintu labun? Hah? Unta betina yang telah mencapai umur berapa? 2 tahun. Jadi 2 ekor unta betina yang mencapai umur 2 tahun dikeluarkan. Iya. Apabila unta telah mencapai, kita tadi mencapai berapa? Hah? 76. Iya. 76 ada kewajibannya berapa? 2 ekor bintu labun. Sekarang kalau unta mencapai 91 ekor, maka wajib dikeluarkannya 2 hiqqah. Hiqqah tadi berapa? Hiqqah tadi apa? Unta betina yang umurnya telah mencapai 3 tahun. Jadi 2 ekor unta betina dengan umur 3 tahun dia keluarkan apabila jumlah untanya sudah mencapai 91 ekor. Apabila unta itu sudah mencapai jumlah 120 ekor. Ya. Nah, apabila untanya sudah mencapai 121 ekor, iya. Apabila telah mencapai 121 ekor, sebab Nabi berkata fa'in zadat, atau Abu Bakar dalam tulisannya ketika menyebutkan hukum Nabi, fa'in zadat ala 20 wa 100. Apabila sudah bertambah lebih dari 120, ya kalau sudah katakan lebih dari 120 bermulanya dari mana? 121 ke atas. Kata beliau kalau sudah lebih dari 120, fati kulli arba'in bintu labun. Ya. Maka setiap 40 ada kewajiban apa? Bintu labun. Ya. Bintu labun tadi apa? Hah? Iya. Unta yang mempunyai yang telah genap umurnya 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan setiap 50 dan setiap kelipatan 50 dikeluarkan hiqqah. Hiqqah berapa? Hiqqah apa tadi? Iya. Unta betina yang telah mencapai umur 3 tahun. Baik, sekarang kalau misalnya jumlahnya 120. Ya, berapa yang dikeluarkan? Berapa bintu labun yang dikeluarkan? Hah? Hah? 3. Ya. Jadi apabila mencapai 121 dikeluarkan 3 bintu labun. Kan begitu? Ya, 120 bagi 3 bagi 4, kan setiap kelipatan 40 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 1 bintu labun. Ya. Jadi 40 kemudian 40 kemudian 40 berarti berapa? 3 ekor bintu labun. Ya. Kalau dia punya misalnya 131 unta. 130 dikeluarkan berapa? Dia punya 130, berapa yang dikeluarkan? 3 apa? 3 bintu labun? Salah jawabannya. Hah? 1 hiqqah dan 2 bintu labun kali 50. Jadi hitungannya 50, 40, 40. Semuanya berapa? 130. Yang 50 apa tadi? Hiqqah. 40, 40 apa? 2 bintu labun. Begitu menghitungnya. Ingat ya, setiap kelipatan 50 dan 40 itu yang dimainkan. Kelipatan 40 atau 50. Kalau dia punya misalnya 140, berapa yang dikeluarkan? Cepat. Hah? 2 hiqqah dan 1? 1 bintu labun. Kan begitu? Iya. 50, 50, 40 kan begitu. Berarti 2 hiqqah 1 bintu labun. Kalau dia punya 150 unta, berapa yang dikeluarkan? 3 hiqqah. Kalau dia punya 160 onta, berapa yang dikeluarkan? Aduh lambat ini. 4 pintu labun. Iya. 4 pintu labun. Kan begitu kan? 3 3 3 3. Iya. 30 kemudian 40 berarti berapa? 160. Iya, berarti 4 pintu labun. Apabila dia memiliki 170 onta. Nah. 1 hikka dan 3 pintu labun. 50 40 40 40, jumlahnya berapa? Hah? 160. Ya. Baik. Kalau dia 170, apa ya? 170. Kalau dia memiliki 180 onta, berapa yang dikeluarkan? Berarti 50 50 40 40, 2 hikka 2 pintu labun. Kalau dia memiliki 190, berapa yang dikeluarkan? 3 hikka 1 pintu labun, 50 50 50 40. Kalau dia memiliki 200 onta. Hah? Antum milih apa ini? 5 pintu labun atau antum pilih 4 hikmah? Ya, sebab kalau 200 dibagi 4, ya, dibagi 40, kenanya berapa? 5. Ya. 200 juga bisa dibagi 5, kenanya berapa? 4. Ya. Maka di sini ada dua pilihan, silang pendapat para ulama. Ya. Yang mana? Apa? Yang dipilih. Yang benarnya dua-duanya boleh dipilih. Tapi pilihan ini, silang pendapatnya tadi, di dalam masalah, siapa yang menentukan? Apakah dia bayar 4 hikwa atau dia bayar 5 bintu labun? Siapa yang menentukan? Siapa yang punya hak pilih? Apakah penguasa yang menarik kewajiban zakat atau orang yang akan mengeluarkan zakatnya? Ya, yang benarnya di sini adalah orang yang mengeluarkan zakat. Sebab asalnya dia akan mengeluarkan, dia akan kehilangan, kan begitu? Asalnya dia yang diberi keluasan untuk memilih. Ya. Dia ingin memilih 4 hikwa, silahkan. Dia ingin memilih 5 bintu labun, silahkan. Jelas sampai sini? Ya. Demikianlah seterusnya. Kalau misalnya naik 210, ya, maka yang dikeluarkan berapa? Ya. 4 bintu labun dan 1 hikwa. 4 bintu labun kan 160. Tambah 50, 1 hikwa berarti 210. Ya, demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Paham ini ya? Ya. Jadi enggak perlu kita lanjutkan silsilahnya sampai 10.000 kan? Iya. Yeah. Baik. Nah. Sekarang kalau misalnya, ya. Yeah, ada pertanyaan di sini. Kalau misalnya, iya. Yeah, seorang kena kewajiban bintu labun. Iya, yeah, atau kena kewajiban bintu mukhaf misalnya. Atau kena kewajiban, tapi tidak ada barang itu sama dia. Onta yang seperti itu tidak ada. Yang ada onta lain. Setelah kita sebutkan tadi ya, kalau misalnya dia tidak punya bintu mukhaf, ya, yang di kewajiban 25 itu tidak punya bintu mukhaf, maka boleh diganti dengan apa? Ya, eben labun. Ya, onta jantan yang telah genap 2 tahun, itu boleh diganti. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya yang lainnya, ya, misalnya dia tidak punya bintu labun, tidak punya bintu labun, apa yang dia lakukan? Nah, di sini kata para ulama, ya, dia membayar. Boleh dia bayar, ya, dengan bintu mukhaf yang lebih rendah, tapi dia tambah, ya, dia tambah hal yang mencukupinya, dia tambah hal yang mencukupinya, ya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat dia menambah apa, 1 ekor kambing, ya. Nah, atau dia tambah dengan dia tambah 2 ekor kambing atau dia berikan 20 dirham. Ya. Ini dulu di masa Nabi ya, di masa Nabi dihitung. Ya, 1 ekor kambing itu dihargai dengan 20 dirham. Sekarang lihat, kalau dia nak bayar 2 ekor kambing, ya, dia tambah 2 ekor kambing, maka lihat harga kambing berapa. Boleh dia bayar dengan duit. Boleh dia bayar dengan duit kalau memang tidak ada onta jenis itu. Jelas sampai sini? Iya. Baik, ini yang berkaitan dengan zakat unta. Sekarang zakat kerbau atau kambing, sapi. Iya. Sapi nas pengwajibannya diterangkan dalam banyak hadis dari hadis Abi Bakar radhiyallahu taala anhu yang kita sebutkan tadi, ya, kita sebutkan tadi, dan juga dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, ya, diterangkan tentang kewajibannya, ya. Dan dalam hadis Mu'adz bin Jabal juga diterangkan bagaimana kewajiban yang ada pada sapi ini, berapa yang dikeluarkan. Saya enggak ingin meringkas sekarang. Baik. Untuk sapi, ya, pada setiap 30 ekor dikeluarkan tabi atau tabi'ah, itu sama artinya dalam bahasa Indonesia, yaitu sapi yang telah genap umurnya setahun, ya, apakah jantan atau betina. Jelas? Ini apabila jumlah sapinya berapa? 30 ekor. Nah, adapun di bawah 30 ekor tidak ada kewajiban zakatnya. Beda tadi dengan unta. Kalau 25 ada pintu mukhab. Di bawah 25 masih ada kewajiban kambing, lain dari jenisnya. Tapi kalau sapi tidak. Sapi 30. Ya. Kurang dari 30 tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau telah genap jumlah sapinya menjadi 40, maka yang dikeluarkan adalah musinnah. Musinnah itu sapi betina. Sapi betina umurnya telah genap 2 tahun. Umurnya telah genap 2 tahun. Baik. Apabila ya, nah, kemudian setelah itu dikatakan di dalam hadith, wa min kulli 30 baqara tabi'an wa min kulli 40 musinnah, dan pada setiap 30 sapi, ya, keluar satu tabi, dan setiap 40 keluar musinnah. Maka kalau misalnya ada yang punya 50 ekor sapi, ya, dia punya 50 ekor sapi, berapa yang dikeluarkan? Masih satu, ya, masih satu, itu berapa? Dia keluarkan satu musinnah, ya, dia keluarkan sapi yang berumur 2 tahun. Apabila dia mempunyai 60 ekor sapi, berapa yang dikeluarkan? 2 ekor sapi, apakah jantan atau betina, yang berumur berapa? Yang berumur setahun, ya, dia berumur setahun. Nah, jelas ini? Jadi dari 40 sampai 60 itu baru. Jadi 40 sampai 60 ini ada waqas namanya. Waqas itu adalah sesuatu yang tidak ada zakatnya. Jumlah, dan ini hanya ada di dalam zakat peternakan. Hanya ada di zakat peternakan saja. Antara jarak, antara sebuah angka ke angka yang lainnya, jarak antara keduanya, itu tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Dan ini dari rahmat Allah, ya, kepada orang-orang yang beternak. Ya, karena peternakan itu dia butuh pembiayaan dan seterusnya. Beda dengan pertanian dan harta. Dimutlakkan begitu. Kapan sudah lewat nisabnya berapapun, yang penting dia sudah lewat, maka sama hukumnya. Jelas sampai sini? Iya. Baik, kalau dia punya 70 ekor sapi, berapa yang dikeluarkan? Ya, 30, 40. Ya, kalau 30 tadi satu apa? Satu tabi. Iya, tabi atau tabi'ah. Ya, satu sapi yang sudah berumur setahun. Dan 40-nya dikeluarkan apa? Musinnah. Ya, satu ekor sapi yang telah berumur 2 tahun. Kalau misalnya dia memiliki sapi 80, maka dikeluarkan 2 musinnah. Kalau dia mempunyai 90, maka dikeluarkan 3 tabi'. 3 tabi'. Kalau dia mempunyai sapi 100 misalnya. Ya. Berapa yang dikeluarkan? 2 tabi' dan 1 musinnah. 2 tabi dan 1 musinnah. Nah, apabila mencapai umur 120 atau mencapai jumlahnya 120, berapa yang dikeluarkan? Ya, sini sama dengan unta tadi, boleh ada 2 pilihan. Ya, boleh 4 tabi dan boleh juga 3 musinnah. Boleh 3 musinnah. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang kita pindah kepada zakat kambing. Ya. Zakat kambing. Asal pewajiban zakat kambing juga sebagaimana yang telah kita terangkan hadis Anas bin Malik tentang apa yang ditulis oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari. Iya. Dan disebutkan di situ rincian tentang berapa jumlah kambing yang diwajibkan padanya zakat. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Nah, saya sekarang akan memberikan rincian-rinciannya. Iya. Kambing apabila telah mencapai 40 ekor, maka dikeluarkan berapa? Hah? Dikeluarkan 1 ekor kambing. Iya. Dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah. Alhamdulillah dalam masalah kambing ini ya tidak disebutkan di sini umur tertentu. Iya. Apabila sudah mencapai 40 ekor, apakah kambingnya campur? Ya, kibas, domba, yang penting semuanya kambing. Sudah mencapai 40 ekor, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing. Iya. Dan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang dikeluarkan adalah jada'u dha'an atau thani ma'ziz. Iya. Apakah dikeluarkan jada'ah dari dha'an, dari domba, kalau dia domba, maka apa yang telah menggenap umurnya 6 bulan. Sebab domba biasanya cepat besar. Iya. Dan di umur 6 bulan itu kadang dia bisa menyaingi selain domba yang sudah umurnya setahun. Iya. Jelas? Atau dia keluarkan dari ma'az yang telah berumur setahun. Telah berumur setahun. Iya. Baik, ini mulai dari 40 ya. Itu ukuran kambingnya tadi. 40. Kemudian apabila mencapai jumlah kambingnya 121, maka dikeluarkan berapa? Hah? Dikeluarkan 2 ekor kambing. Iya. Dikeluarkan 2 ekor kambing. Apabila mencapai 121. Maka jarak antara 40 sampai 121 berapa? Hah? Berapa waqasnya? Waqasnya 80. Apa tadi waqas itu? Bilangan antara dua bilangan yang berada antara dua kewajiban. Ya, antara 40 dan 121 berapa jumlahnya? 80 itu disebut waqas namanya. Sebut waqas. Itu tidak ada kewajibannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Bakar di dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Fa idza zadat ala 200 fa fiha thalathu syiah." Apabila sudah lebih dari 200 maka ada kewajiban 3 ekor berapa? 3 ekor 3 ekor kambing. Ada kewajiban 3 ekor kambing. Nah, maka kita hitung ya. Kita katakan bahwa dari jarak 121 ekor kambing sampai ya. Sampai ke jarak 399 kambing, berapa yang dikeluarkan? Hah? Berapa yang dikeluarkan? 3 yang dikeluarkan. Kan kalau sudah sampai 300 berapa yang dikeluarkan tadi? 1 ekor. Setiap kali 100 dikeluarkan berapa? Hah? 1 ekor lagi. Jadi nanti keluar lagi 1 setelah berapa? Setelah 400 kan begitu? Iya. Setelah sampai jumlah 400 baru dikeluarkan 1 ekor kambing. Maka kalau kita hitung dari 121 sampai 399 ini sama. Yang dikeluarkan hanya apa? 1 ekor. Dikeluarkan 3 ekor kambing seluruhnya. Jelas sampai sini. Dan ini jumlah yang paling banyak yang disebutkan. Jarak bilangan yang paling banyak ini. Sebab jarak antara 121 sampai 399 ini ada 198. Ada 198. Jelas? Ini yang paling banyak diketemukan dan ini pada kambing. Iya. Jadi kalau sudah mencapai umurnya kambingnya 300 ya maka ada 3 ekor. Kambingnya 400 berapa ekor? 4 ekor. Kambingnya 500 5 ekor. 600 6 ekor dan seterusnya. Jelas sampai sini? Iya. Ini berkaitan dengan apa yang wajib dikeluarkan dari kambing. Baik. Selesai sudah 3 pembahasan. Ya. Berkaitan dengan atau 3 hal yang berkaitan dengan zakat hewan ternak. Kemudian di sini ada beberapa hal lain yang perlu saya terangkan berkaitan dengan hewan ternak di sini tentang masalah bercampurnya kepemilikan. ya, tentang masalah bercampurnya kepemilikan. Ya. Apabila ada seorang yang atau ada dua orang yang sama-sama memiliki hewan ternak, kemudian bercampur hewan ternak tersebut, ya, bercampur hewan ternak tersebut sampai mencapai nisab, ya, sampai mencapai nisabnya, apa yang harus dia lakukan? Nah, di sini kita harus bahas tentang masalah percampuran hewan ternak ini. Apa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Jelas sampai sini? Iya. Baik. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa percampuran antara harta itu ada dua jenis. Percampuran hewan ternak, kepemilikan hewan ternak itu ada dua jenis. Yang pertama, ada percampuran yang sifatnya penggabungan yang sifatnya, ya, karena sama-sama memiliki hak di situ. Sama-sama memiliki hak. Ya. Misalnya ada orang yang meninggal dan dia punya dua anak. Punya dua anak. Nah, ahli warisnya cuma dua. Dan orang ini meninggalkan 80 ekor kambing. Ya, mengeluarkan 80 ekor kambing. Jelas? Iya. Maka berarti kambingnya itu antara keduanya dibagi berapa? Dibagi dua. Satu memiliki 40, satunya memiliki berapa? 40. Dan ini semua 80 ini enggak tahu yang mana kambingnya, dia enggak bisa pilih. Yang penting dari 80, satu punya 40 dan satu punya 40. Kan begitu? Tapi jenis kambing yang mana dia enggak tahu. Ini namanya penggabungan di dalam masalah hak kepemilikan. Ini disebut khulqa a'yan. Iya. Penggabungan di dalam masalah hartanya, harta bersama. Kemudian penggabungan yang kedua, pembangunan dari awsaf. Ya. Penggabungan harta, ya, pembangunan harta yang sifatnya bersyirikat mereka di dalamnya. Saya punya 20 ekor kambing, sana juga punya 20 ekor kambing, sana punya 20 ekor kambing. Jelas? Semuanya berapa? 60. Ya. Semuanya 60. Saya bergabung di dalamnya 6 orang, semuanya berapa? Kalau tiap orang punya 20 semuanya, yang akan menjadi 120. Kalau 120 berapa ekor kambing? 121? Ya, ada yang misalnya punya 21 maka akan menjadi 2 ekor kambing yang dikeluarkan. Kan begitu? Iya. Tapi kalau dilihat kepemilikan satu persatu hanya memiliki berapa? 20. Setiap orangnya tidak ada kewajiban zakat, kan begitu? Tapi di sini kambingnya bersama-sama. Apakah ada kewajiban pada seluruh kambing ini atau tidak ada kewajiban karena setiap orang hanya memiliki berapa? 20. Ya, ini pentingnya membahasnya. Saya kembalikan ke pembagian yang kedua ini. Yang kedua ini tentang bercampurnya dengan bentuk yang seperti ini, bersyirikat di dalamnya. Mereka bersyirikat sama-sama punya kambing yang jelas. Ya. Ini dikatakan hartanya satu dengan 5 syarat. Atau dengan 5 ketentuan. Mereka bersyirikat dalam 5 ketentuan. Yang pertama, pejantannya sama. Ya, pejantannya sama. Yang kedua, jadi bersatu bersama-sama. Kambing mereka ada, kita tidak usah terlalu banyak ya. Kita beri contoh lain. Ada orang, dua orang bersyirikat. Setiap orang punya 20 kambing. Jadi berapa kambingnya? 40. Kalau 40 dikeluarkan satu. Ya. Sekarang kalau dikeluarkan satu, ya, bentuk dikatakan bersyirikat ini, bersyirikat dalam jenis bentuk yang kedua bersyirikat, ini disyaratkan yang pertama pejantannya harus sama. Ya, pejantannya harus sama. Kemudian yang kedua, tempat perginya sama. Tempat perginya sama. Ya. Jadi kalau ke timur semuanya mengarah ke timur. Jangan ada yang ke timur, kambingnya si A ke timur, kambingnya si B ke barat. Ini tidak bersyirikat namanya seperti ini. Jelas? Ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ya sama di dalam makannya. Apa namanya? Di dalam iya, di dalam makannya. Ya. Ketika merumput sama-sama merumput. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Diperas susunya di satu tempat. Diperas susunya di satu tempat. Ya. Nah, kalau beda antara kambingnya si fulan, setiap orang diperah masing-masing, kambingnya masing-masing, maka ini bukan bersyirikat namanya. Tidak ada penggabungan. Ya, beda. Beda kambingnya. Ya, beda kambingnya masing-masing. Kemudian yang kelima, dari tempat tidurnya. Ya, dilihat tempat tidurnya. Kalau tempat tidurnya sama, ini baru bersyirikat. Ya, tapi kalau kambingnya si A yang 20-nya di satu tempat, kambingnya si B di tempat yang lain, ini namanya tidak bersyirikat. Tidak bersyirikat. Jelas seperti ini? Jelas sampai sini? Iya. Nah. Di dalam hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diterangkan hukumnya. Ya. Kata beliau, la yajma' baina mutafarriqin wa la yufarriq baina mujtama'in khasyyat as-sadaqah. Wa ma kana min khaliyatayn fa innahuma yataraja'ani bainahuma bis-sawiyyah. Ya. Kata beliau, ya, tidak boleh digabungkan antara yang berpisah. Tidak boleh digabungkan antara yang berpisah. Ya. Dan tidak boleh dipisahkan sesuatu yang bergabung, karena khawatir mendapatkan sadaqah. Khawatir mendapatkan apa? Sadaqah. Dan apa yang ada dua khalid di dalamnya bersama-sama tergabung, maka keduanya saling membagi dengan adil. Jelas sampai sini? Jadi dua hukum khulta yang di atas tadi, kalau misalnya ada seorang yang punya harta bersama, dua anak punyanya dapat harta bersama seperti yang kita sebutkan tadi. Punya 80 ekor kambing. Hartanya bersama. Ya. Yeah. Hartanya bersama. Maka dalam keadaan seperti ini berapa ekor kambing yang dikeluarkan? Hah? Setiap orang punya 40. Ya. Yeah. Tapi kalau dihitung seluruhnya 80 kewajiban satu ekor kambing atau dua? Satu saja. Maka sekarang pertanyaan, antum hitung zakatnya satu saja atau hitung dua? Ya, sekarang dihitung satu sih kan. Sebab hartanya apa? Hartanya bersama. Itu yang tadi saya katakan, hartanya bersama. Ini disebut khulta a'yan, sebab kepemilikannya sama. Mereka punya hak kepemilikan sama di situ. Jelas ya? Iya. Maka di sini satu saja yang dikeluarkan. Jelas ini. Tapi di contoh yang kita sebutkan, di contoh yang kedua, syarikat yang kedua, bentuk syarikat. Si A mempunyai 40, si B mempunyai 40, si C mempunyai 41. Semuanya berapa? 121. Ya, berapa yang dikeluarkan? 3. Yang dikeluarkan 3 atau dikeluarkan 2 saja? Apakah yang dikeluarkan 40, 40, 41? Jadi 3. Atau yang dikeluarkan 120? 120 berapa kena ya? Kena 2. Jawabannya apa? Jawabannya kena 2. Sebab mereka bersyirikat. Ya, ini pentingnya mengetahui arti syirikat ini. Ya. Kalau 4 3 orang ini tadi bersyirikat, harus disyaratkan 5 syarat bersyirikat itu tadi. Ya. Tadi kita sebutkan sama apanya? Yang pertama, sama jantannya. Yang kedua sama? Tempat perginya. Yes. Yang ketiga sama? Tempat makannya, merumputnya. Kemudian yang keempat sama? Ya. Tempat di perahnya. Kemudian yang kelima sama tempat tidurnya. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian Nabi ketika berkata, atau dalam wasiat pesan Abu Bakar, la yujma' baina mutafarriq. La yujma' baina mutafarriq. Ya. Jangan digabungkan antara apa? Mutafarriq yang berpisah. Misalnya si A punya 40, si B punya 40, si C punya berapa? 41. Jumlahnya berapa? Hah? 41. 121. Harusnya karena si A punya 40, si A harus keluar berapa? 1. Si B punya 40, dia harus keluar 1. Si C punya 41, harus keluar berapa? 1. Ya, katanya kalau kita setiap orang dari kita keluar 1, kita kena 3. Kita gabung aja, supaya keluar berapa? Supaya keluar 2. Ya, maka ini dilarang yang seperti ini. Jelas? Siapa yang menggabungkan karena takut kena sedekah, karena takut kena zakat, ini enggak boleh. Harus dikenakan apa? Setiap orangnya dikenakan satu kambing. Jelas sampai sini? Ini saya beri contoh kambing yang masuk juga dalam sapi, unta. Iya. Baik. Kemudian Nabi berkata, atau di dalam pesan Abu Bakar yang ditulis Abu Bakar, wala yufarraq baina mujtami'. Dan jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Iya. Antara apa yang berkumpul? Iya, antara apa yang berkumpul? Ini contohnya misalnya seorang punya kambing 121. 121 kena berapa? Kena 2. Ya. Karena sebentar lagi orang yang datang memeriksa zakat ya akan berkunjung ke tempatnya. Ya, maka 40 ekor kambing dipindahkan ke tempat lain. Ya. Dipindahkan ke tempat lain. Jadi ya, kalau orang yang periksa datang, dia cuma lihat berapa? 81 ekor. Wah, ini cuma kena 1. Ya. Maka ini adalah hal yang dilarang. Jelas sampai sini? Adalah hal yang dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, karena itulah ikhwani fillah di dalam masalah ya, zakat ini harus ada kejujuran dan harus diketahui mana dan arti zakat itu supaya seorang mengeluarkannya ya, dengan jiwa yang enak ya. Dia mengeluarkannya dengan jiwa yang enak dan melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang masalah zakat hasil bumi. Ini pembahasan yang ke 5. Ya. Pembahasan hasil bumi itu diambil dari ayat Al-Qur'an pendalilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atu haqqahu yawma hasadi." Dan keluarkanlah haknya apa ketika dipanen. Ayat di surah Al-An'am 141. Dan juga di antara dalilnya ayat di surah Al-Baqarah 120 ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu amfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan apa yang terbaik dari usaha kalian. Yang menunjukkan bahwa kalau berinfak, seseorang itu bersedekah, mengeluarkan zakatnya, dia keluarkan yang terbaiknya. Kalau kambing harta itu tadi, jangan dia cari, oh kambingnya yang kurus saya, kambingnya yang jelek. Enggak, dikeluarkan yang bagus. Dikeluarkan yang baik. Ya. Jelas ya? Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan keluarkanlah dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ya. Infakkan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian di bumi. Ya. Kata para ulama ini juga menunjukkan ya, tentang wajibnya mengeluarkan apa yang keluar dari bumi. Dan telah banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, tentang disyariatkannya dan dijelaskan tentang kadarnya. Dan sepakat kaum muslimin tentang wajibnya. Tentang wajibnya mengeluarkan pada beberapa apa namanya jenis dari hasil bumi, yaitu bur, ya, syair, tamar dan zabib. Ya, dalam bur gandum, kemudian syair, ya. Syair juga jenis dari gandum, kemudian tamar korma, kemudian zabib. Zabib itu kismis. Ya, korma yang di apa? Dikeringkan. Afwan, anggur yang dikeringkan disebut kismis. Nah, dan para ulama di dalam masalah ini berbeda pendapat. Iya. Tentang tumbuhan apa sajakah? Tumbuhan apa saja yang dikeluarkan zakatnya? Apakah seluruh jenis yang keluar dari bumi dikeluarkan zakatnya? Apakah seluruh yang keluar dari bumi dikeluarkan zakatnya? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Ada beberapa pendapat ya dalam hal ini. Ada yang mengatakan terbatas pada 4 yang kita sebutkan tadi. Pada bur syair, ya, pada gandum, kemudian syair, kemudian korma dan zabib saja. 4 saja. Selain dari itu tidak ada. Nah, ada yang mengatakan bahwa lebih daripada itu. Iya. Memberikan ukuran-ukuran. Ada yang memberikan ukuran, ya. Bahkan ada yang mengatakan seluruh yang keluar dari bumi. Apa saja tumbuhan yang keluar dari bumi sampai nisabnya dikeluarkan. Iya. Dan benarnya di dalam masalah ini karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, "Laisa fi maduna khamsati awsukin shadaqah." Iya. "Laisa fi maduna khamsa awsukin shadaqah." Tidak ada di bawah 5 awsuk shadaqah. Iya. Awsuk ini jamak dari wasaq. Wasak itu adalah bentuk apa namanya ukuran timbangan. Jadi wasak ini satu wasak, jadi katakan 5 wasak ya. Satu wasak itu jumlahnya 60 sa. Jumlahnya berapa? 60 sa. Iya. Dan satu sa itu dihitung dengan mut. Jadi dihitung dengan berapa mut? 4 mut. Iya. Dihitung dengan 4 mut. Nah, dan para ulama kita berbeda dalam menjelaskan satu mut itu berapa, satu sa itu berapa ininya. Berbeda-beda riwayatnya. Nah, Syekh Ibn Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa satu sa itu 2 kilo 40 gram. Ya, 2,4 kilo, ya, begitu ya. 2,4 kilo. Saya ulangi, 2 kilo dan 40 gram berarti 2, berapa? 0,2 begitu. 2,04. Iya. 2,04 kilo. Jadi kalau 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram. Baik. Itu ukuran yang sampai kepada riwayat beliau. Sebab ini namanya sah. Dia timbangan. Apa namanya? Afwan. Takaran. Ya, takaran. Dan takaran ini. Ya, takaran ini. Tentunya. Dilihat kepada apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW memakai yang mana? Ya. Memakai yang mana? Nah. Dan Syekh Ibn Utsaimin dalam sebagian pembahasan. Beliau katakan bahwa di Qasim ada sebagian rumah sudah lama runtuh begitu. Diketemukan sa' takaran. Dan sa' ini ditulis ini ada miliknya Fulan bin Fulan. Yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu. Ya. Dan dari sa' inilah beliau mengukur berapa jumlahnya. Ya. Beliau perkirakan sekitar itu. 2 kilo 40 gram. Jelas? Kalau guru kami Syekh Ahmad An-Najmi. Ya rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah menimbang dengan apa namanya mud, ya, atau dengan timbangan yang beliau dapat dengan periwayatan. Ini soalnya beliau cocokkan dengan punya gurunya, milik gurunya dicocokkan dengan milik gurunya dicocokkan pula dengan milik gurunya, terus bersambung ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau menimbangnya, beliau sebutkan 600 gram setiap mud. 6 kali 4 berapa? Ya, 2,4 kilo. Kan begitu? Jadi itu ukuran mud. Ya, kalau dihitungkan Syekh Ahmad An-Najmi. Jelas? Jadi ini masalahnya berkaitan dengan masalah riwayat. Ya, saya sendiri dalam hal ini, ya seorang kalau dia mengeluarkan apa namanya? Ingin mengeluarkan zakat fitri, membahas masalah sa', maka dia ambil ukuran yang paling tinggi. Ya, keluarkan saja 3 kilo. Kan sudah mencukupi seluruhnya, kan begitu? Tapi kalau dia ingin membahas masalah berapa yang dikeluarkan dari zakat, dia lihat ukuran yang rendah. Ya. Dia lihat ukuran yang rendah. Jangan diambil ukuran yang tinggi. Nanti, oh belum sampai nisab ini. Sebab diambil yang tinggi. Ya. Kan begitu kan? Yang tinggi tiap kali dikalikan, maka akan menjadi lebih banyak lagi. Baik, perhatikan. Kalau misalnya, satu wasak, 60 sa. 60 sa tadi kita, anggaplah kita katakan bahwa, kalau dihitungan, seperti hitungan Syekh Ibn Utsaimin, ya, 2 kilo 40 gram, ya, maka ini jumlahnya tentunya kan sedikit. Dan mulai dari sedikit ini masuk apa? Sudah masuk nisab. Ya. Tapi kalau 2,4 ini akan lebih tinggi lagi, akan lebih lagi. Ya. Jadi demikian tadi ukurannya. Satu sa' kita kalikan 60. 60 ini berapa satu? Satu wasok. Dan satu wasok itu untuk jumlah ini, jumlah ininya dia harus 5. Jadi 60 kali apa namanya? 60 dikali berapa? Dikali 5, sisa antum lihat berapa satu soalnya, satu gramnya satu ukuran yang antum pegang yang mana. Ya. Dan saya sarankan untuk mengambil ukuran yang apa? Tersedikitnya. Ya. Ukuran yang tersedikitnya. Kalau kita anggap misalnya 2 kilo. Kita anggap 2 kilo. Maka 60 kali 5 berapa? Hah? 300. 300 dikali 2? Hah? 600. Jadi setiap kali ada hasil bumi mencapai 600 kilo, maka itu sudah mencapai apa? Sudah mencapai nisab. Jelas sampai sini? Iya, itu maksudnya. Jadi dalam hadis Nabi SAW diterangkan, ya, tidak ada di bawah 5 wusuk sedekah. Jadi dari 5 wusuk ke atas, itu baru ada sedekah. Ada zakatnya. Adapun di bawah 5 wusuk, tidak ada zakat. Tidak ada zakat yang dikeluarkan. Jelas sampai sini? Iya. Baik, tatkala Nabi berkata dengan ukuran wusuk ini menunjukkan bahwa ada bentuk takaran yang dianggap. Yang dianggap itu adalah hasil bumi yang ditakar. Hasil bumi yang ditakar. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat, ya, itu nampak bahwa hasil bumi yang diterangkan oleh Nabi, itu adalah hasil bumi yang bisa disimpan. Hasil bumi yang bisa disimpan. Ya. Karena itulah yang banyak dikuatkan oleh para ulama kita, khususnya ulama kita di belakangan. Ya. Bahwa ukuran, ya, pendapat yang paling dekat di dalam mengukur berapa, ya, atau apa ukuran hasil bumi yang dikeluarkan zakatnya, itu ukurannya apabila hasil bumi itu bisa ditakar, ditakar dalam artian di liter atau di apa, di kilo, ya. Dan yang kedua, hasil bumi tersebut bisa disimpan, bisa disimpan di gudang, ya, bisa disimpan di tempat penyimpanan makanan. Ya, bukan di kulkas, ya, beda kalau di kulkas. Ya. Kalau bisa disimpan di kulkas itu tidak terhitung. Sebab ini yang dihitung adalah penyimpangan apa? Tapi yang sewajarnya, kalau dia bahan pakai bahan pengawet ya semua jenis makanan nanti akan bisa kena apa namanya kena zakat. Jelas sampai sini? Jadi yang diukur adalah apa? Dia bisa ditakar. Apakah ditimbang atau di apa? Di kilo. Okay. Nah, di liter atau di kilo? Atau dia di apa? Hah? Iya. Dan yang kedua dia bisa disimpan. Dia bisa disimpan. Ini dua ukuran. Ini dua ukuran. Ya, karena itu ini mencakup banyak hal nanti. Ya. Di beras yang kita makan misalnya, dia masuk di dalamnya. Ya, kalau kita ikut kepada pendapat ulama yang mengatakan empat jenis saja beras tidak ada zakat, kan begitu? Ya, sebab tidak masuk dalam empat jenis makanan itu tadi. Nah, tapi beras ada zakatnya karena dalil-dalil ya mengesankan bahwa Nabi memberikan isyarat yang diukur adalah dia bisa ditakar. Ya, dan di nas-nas yang lainnya memberikan isyarat bahwa dia adalah hal yang bisa disimpan. Hal yang bisa disimpan. Karena itu yang benarnya wallahu taala alam di dalam masalah biji-bijian dan tumbuhan yang keluar dari bumi. Iya. Yang menjadi syarat dikeluarkannya zakat, syarat kewajiban zakatnya apabila ia bisa ditimbang ya. Dengan di kilo atau di liter, ya. Kemudian dia bisa apa? Bisa disimpan. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang setelah kita ketahui nisabnya, kita ketahui apa yang dikeluarkan, diketahui apa jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan, sekarang kita berbicara berapa nisabnya. Nisabnya telah kita sebutkan tadi berapa wasuk? Hah? 5 wasuk. Satu wasuk berapa? 60 sa. Satu wasuk 60 sa. Jadi 60 kali 5. 300 sa. 300 sa kali berapa kilo? Antum hitung berapa kilo? Iya. Nah, dan saya sarankan mengambil jumlah yang paling sedikit dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Nah, ya kalau dia ukurnya di jumlah yang paling sedikit agar supaya walaupun dia punya cuma 600 kilo saja dia keluarkan ya supaya untuk berhati-hati, maka ini lebih selamat baginya. Lebih selamat dan lebih apa enak untuk dirinya dan hartanya. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang berapa kadar yang dikeluarkan? Berapa kadar yang dikeluarkan dari apabila telah mencapai nisab? Berapa yang dikeluarkan dari hasil bumi ini? Iya. Yang dikeluarkan dari hasil bumi itu dilihat jenis bagaimana dia tumbuhnya atau bagaimana hasil bumi ini bisa dipetik. Maka di sini mungkin kita bagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama ada hasil bumi yang butuh untuk dibiayai, dialiri ya sehingga ia tumbuh ya. Nah, kalau dia butuh untuk dibiayai, kalau dia butuh perlu untuk dibiayai, maka yang dikeluarkan darinya adalah berapa? Hah? 5%. Atau saya mulai dulu dari apa yang tidak dibiayai supaya kita lebih sejalan ya dengan penyebutan nas haditsnya. Ya. Sebab di dalam penyebutan nas haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadits Ibnu Umar ya riwayat apa Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di dalam riwayat Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ma saqati as-samaa wal 'uyun au kana athriyan al-'ushr. Iya. Kata beliau fi ma saqati as-samaa, pada tanaman-tanaman yang hasil bumi yang keluar karena mendapat minum dari langit. Artinya apa? Turun hujan. Karena hujan dia tumbuh. Atau karena uyun, karena mata air, aliran-aliran sungai. Ini semua gratis. Okana atrian, atau dia punya akar yang apa namanya? Masuk ke dalam bumi, ya. Yang dengan hal ini dia bisa tumbuh sendiri. Dia bisa tumbuh sendiri. Ya, maka yang seperti ini yang dikeluarkan kata Nabi al-Ushur, sepersepuluhnya. Sepersepuluhnya berapa persen? Hah? 10%. Yang dikeluarkan 10%. Ya. Ya kalau misalnya ada yang tanam padi, ya, tanam padi. Dia enggak ada biaya air. Ya sisa buka apa namanya jalur dari apa namanya? Airan atau dari bendungan, ya, atau dari sungai dia masukkan, ya tidak ada pembiayaan. Ya. Maka yang seperti yang dikeluarkan 1/10. Jelas? Ya. Tapi kalau misalnya dia memakai biaya. Ya. Dia harus bayar ya, untuk dialirkan. Ya, atau misalnya dia beli air, kemudian dialirkan. Maka ini yang dikeluarkan oleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan berapa? Hah? Dikeluarkan 1/5. Dikeluarkan 1/2 dari 1/10. Yang dikeluarkan setengah dari 1/10. Berarti yang dikeluarkan berapa persen? 5% yang dikeluarkan. Kata beliau, "Wa masuki bin nadh nisful ushur." Apa yang dihidupi dengan disiram, ya. Maka ini yang dikeluarkan setengah dari 1/10, yaitu 5%. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, tanaman kadang disirami dengan pengaliran gratis dan kadang pakai biaya. Ya. Kadang dengan gratis dan kadang apa? Pakai biaya. Ini berapa yang dikeluarkan? Hah? Berapa yang dikeluarkan? Iya. Yang pertama dilihat dulu, ini dua keadaan. Yang pertama dilihat, yang mana yang mendominasi? Kalau lebih mendominasi, ya dialir secara gratis, maka yang dikeluarkan berapa? Hah? 10%. Tapi yang kalau mendominasi kebanyakannya diberi biaya, harus disiram. Iya. Disiram sendiri, maka ini dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 5%. Jelas? Tapi kalau seimbang, yang dikeluarkan berapa? Ya kata para ulama diambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya berapa? 7.5%. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Kapan waktu diwajibkannya? Iya. Kapan waktu diwajibkan zakat yang keluar dari bumi ini? Waktu diwajibkannya apabila dipanen. Ya. Ketika dipanen dan telah mencapai nisabnya, langsung dikeluarkan zakatnya. Ya. Dan kalimat dipanen ini perlu kita detailkan. Apa makna dipanen? Ya. Nah, apakah harus diturunkan, ya, dilepas dari pohonnya? Ya, baru setelah itu dikatakan dikeluarkan zakatnya. Atau cukup kalau dia misalnya padi, ya sudah kelihatan isinya. Atau kalau dia buah misalnya, sudah nampak dia matangnya, sudah matang buahnya. Sudah dikatakan ini ada zakat padanya. Iya. Ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, dan yang benar di dalam hal ini bahwa ya. Yang benar di dalam hal ini bahwa yang diukur itu adalah dugaan besar bahwa tanaman ini berhasil. Dugaan besar bahwa tanaman ini akan berhasil. Ya, dengan ukuran itu tadi. Apabila buah, kalau dia buah sudah nampak akan sudah nampak baiknya, sudah akan matang atau dia sudah matang. Ya, kalau dia beras sudah kelihatan isinya. Ya, semakin merunduk dan semakin terlihat berisi. Ya, kalau sudah semakin terlihat berisi seperti ini, maka ini sudah mulai waktu dia wajib dikeluarkan zakatnya. Jelas? Wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun kalau ingin bebasnya, maka dilepas semuanya. Kalau ingin didetailkan berapa hitungannya, maka tentunya akan dipanen dahulu. Dipanen, kemudian dibersihkan. Ya, setelah itu baru dihitung. Jelas sampai sini? Nah, kenapa saya bahas tentang waktu wajib? Sebab ini ada kaitannya apabila ternyata terjadi kerugian atau terjadi musibah, ya, atau terjadi sesuatu dan lain hal, akhirnya ya barang yang akan dikeluarkan zakatnya ini musnah atau hilang. Ya. Maka kewajiban zakatnya bagaimana? Ya. Maka yang perlu kita detailkan di sini, kita katakan bahwa kalau ada hasil bumi yang kita terangkan wajib zakat itu, hasil bumi yang diwajibkan zakat, nah, ia rusak sebelum waktu wajibnya, dalam artian dia rusak sebelum nampak buahnya matang misalnya, atau nampak kalau dia misalnya seperti padi dan sejenisnya nampak isinya, sebelum nampak seluruh hal ini rusak, maka ini tidak ada kewajiban zakat padanya. Tidak ada kewajiban. Jelas? Iya. Tapi kalau sudah nampak, iya, sudah nampak hal tersebut, maka di sini dilihat keadaannya. Dilihat keadaannya. Iya. Kenapa barang itu rusak? Apa yang menyebabkan dia rusak? Kalau rusaknya karena keteledoran dia atau karena kelalaiannya, maka kewajiban zakat masih berada di atas apa? Di atas pundaknya, sebab dia yang menelantarkan. Jelas sampai sini? dia melantarkan. Tapi kalau dia sudah bertakwa kepada Allah, ya, dia sudah panen kemudian disimpan di gudang, ya, dasar memang apa namanya sudah ditakdirkan terbakar gudangnya tanpa disengaja, ya, maka ini keluar dari apa? Ya, keluar dari kekuasaannya, keluar dari kemampuannya, bukan ketelelerannya, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat baginya. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah zakat madu. Ya, apakah ada zakatnya atau tidak? Ya, walaupun dalil-dalil secara umum menunjukkan ya bahwa pada madu itu tidak ada zakat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ya, cuma di dalam masalah mengeluarkan zakat, ya, tentunya mengatakan wajib, ini butuh dalil. Tapi kalau seorang di dalam dirinya ada perasaan, ya, dia ingin lebih berhati-hati, dia keluarkan zakatnya, itu lebih aman dan lebih afdal baginya. Lebih aman dan lebih afdal baginya. Sebab seorang tidak akan merugi dari apa yang dia keluarkan. Tidak akan merugi dari apa yang dikeluarkan dan dianggap dia bersihkan hartanya dengan hal tersebut. Ya. Kemudian di antara hal yang juga dibahas oleh para ulama dalam zakat yang keluar dari bumi, tentang masalah ar-rikaz. Ar-rikaz itu harta temuan dari peninggalan jahiliyah. Dari peninggalan jahiliyah. Ya. Sebab harta yang tertanam itu banyak jenis. Ada harta, ya, tanahnya ditanam oleh orang di masa ini. Dia punya harta tapi takut dicuri, ditanam sama dia hartanya. Ya. Disimpan. Maka jangan sampai ada orang yang menggalinya, dia katakan, oh saya dapat harta karun. Ya. Boleh untuk diambil. Tidak, ini ada hukum-hukumnya. Yang dibahas di sini tentang masalah rikas, itu adalah tanah, adalah harta yang tertanam. Iya. Adalah harta yang tertanam. Dan tanam ini, dan harta yang tertanam ini dari peninggalan jahiliyah. Maksudnya dari peninggalan umat-umat yang lalu. Ya. Akan kelihatan ya, dari jenisnya misalnya. Atau dilihat, oh ini di masa, apa namanya, ratusan tahun yang lalu. Atau ini di masa ini mungkin. Ya, peninggalan ini. Ya, kalau nampak yang seperti ini, inilah yang disebut dengan nama apa? Nama ar-rikas. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa pada ar-rikas ada al-khumus. Dikeluarkan seperlimanya. Dikeluarkan berapa? Seperlimanya. Kalau seperlimanya berapa persen? 20%. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Sekarang kalau misalnya dia dapat harta tertanam, ya, tidak menunjukkan bahwa dia peninggalan jahiliyah. Tidak menunjukkan itu peninggalan jahiliyah. Tidak ada tanda-tanda peninggalan jahiliyah. Apa yang dia lakukan? Hah? Ini hukumnya sama dengan orang yang menemukan harta temuan. Ya. Dia berjalan misalnya, dia dapat harta di jalan. Ya. Barang temuan itu pembahasannya di babul luqaqah. Ya, bab tentang barang temuan. Ya. Di situ pembahasannya. Maka kalau dia dapat harta yang seperti itu, ya, dia pertanyakan, ya. Dia pertanyakan hartanya, dia lihat siapa yang memilikinya. Ya. Siapa yang memilikinya? Ya. Dia kasih tarif setahun dengan hukum-hukum luqaqah yang dimaklumi di dalam hal ini. Jelas sampai sini? Baik, kemudian di dalam pembahasan berikutnya, ini pembahasan yang ke-6 tentang zakat emas dan perak. Iya, dan apa-apa yang semisal dengannya. Nah, tentang zakat emas dan perak, ini adalah hal yang dimaklumi, ya, tentang kewajibannya, ya, tentang kewajibannya, dan dalil kewajibannya ada di dalam Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Ya, orang-orang yang apa? Memendam emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Menunjukkan bahwa emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya. Orang yang tidak mengeluarkannya disebutkan di sini. Beri kabar gembira nih sampai pada hari kiamat. Kemudian disebutkan siksaannya waliyadzubillah dalam ayat setelahnya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan tadi, ya, "Ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minhum haqqahu haqqaha illa kana yawmal qiyamati suffihat lahu safaih minan nar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pemilik emas dan tidak pula pemilik perak, dia tidak keluarkan haknya kecuali pada hari kiamat, ya, dia akan disentuh oleh safaih, ya, sentuhan-sentuhan, ya, hamparan-hamparan dari neraka. Iya. Dan sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat ya tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada emas dan perak. Jelas sampai sini? Untuk emas dan peraknya. Iya. Baik. Untuk ukurannya, saya akan bahas dulu emas dan perak ya, masalah uang. Ya, baiknya untuk masalah uang, ya. Apa yang dipakai sekarang sebagai nilai tukar, bagusnya yang kita akhirkan di bab ke-10 nanti tentang masalah-masalah kekinian. Ya. Baik, tentang emas dan perak, berapa nisabnya? Untuk emas disebutkan di dalam hadis bahwa nisabnya dari setiap 20 dinar ke atas diambil apa? Darinya iya. Diambil darinya setengah dinar. Iya. Setengah dinar. Dan di dalam sebagian riwayat firqa rubul usyur. Dalam sebagian riwayat firqa diambil seperempat dari 1/10. Seperempat dari 1/10 berapa persen? 2,5%. Kan begitu. 10% dibagi 4. Berarti 2,5%. Itu dalam hadis Anas bin Malik, wa fi riqqa rubu'ul usyur. Ini penyebutan rubu'. Iya. Jadi ukurannya 20 dinar. Itu kalau ukuran emas. Iya. Ukuran emas. Adapun perak, iya. Adapun perak ukurannya adalah berapa? 200 dirham. Ukurannya adalah 200 dirham. Iya. Nah, sekarang kita sisa ukur berapa ukuran-ukuran untuk dinar dan dirham ini. Ya, untuk sekarang ini. Dinar itu mata uang emas. Dan dia di dalam ukurannya, ya ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan satu dinar itu 3,5 gram. Ada yang mengatakan bahwa satu dinar ya 3,60 gram. Ada yang mengatakan 4,25 gram. Ya, jadi 4 gram seperempat. Iya. Nah, dan pendapat yang terakhir ini yang paling dekat dan ini yang banyak dipegang oleh para ulama, ya bahwa satu dinar untuk ukuran kita di masa ini adalah 4,25 gram. Untuk ukuran satu dinar. Jadi kalau diwajibkan 20 dinar, kenanya berapa nanti? Berapa gram? Hah? Kenanya 85 gram. Ini untuk ukuran apa? Hah? Untuk ukuran emas. Untuk ukuran emas. Iya. Adapun untuk ukuran perak, untuk ukuran perak ini disebutkan juga beberapa ukuran, tapi jumlah seluruhnya, jumlah totalnya untuk perak itu nisabnya 585 gram. 585 gram. Iya, afwan 595 gram. Iya, seulangi 595 gram. Nah. Iya. Tadi saya sebutkan di awal juga 550 ya. Benarnya 595 gram. Iya. Jadi saya ulangi, nisab untuk emas dalam bentuk gram yang kita pegang sekarang. Kalau emasnya berapa? 85 gram. Kalau perak? 595 gram. Iya. Apabila mencapai ke nisab ini, maka dikeluarkan berapa? 2,5? Dikeluarkan 2,5 gram. Iya. Itu yang dikeluarkan. 2,5 persen yang dikeluarkan. Dikeluarkan 2,5%. Nah. Baik. Kemudian juga dibahas di sini oleh para ulama tentang masalah apakah emas yang dimaksudkan di sini hanya emas yang mempunyai nilai tukar atau seluruh jenis emas? Ya. Seluruh jenis emas. Kalau seluruh jenis emas, apakah emas yang dipakai untuk perhiasan juga ada zakatnya? Iya. Ini beberapa pembahasan di kalangan para ulama. Baik untuk masalah uang, ya. Untuk masalah uang, ya karena tadi saya katakan kita akan undur, tapi kelihatannya bagus kalau saya bicarakan sekarang. Ya, masalah uang itu adalah dia mempunyai kedudukan yang sama, ya, dengan apa? Emas dan perak, mempunyai nilai tukar, mempunyai nilai tukar. Dan dimaklum ya, bagaimana prosesnya sehingga ada bentuk uang yang kita pakai sekarang ini. Ya. Nah itu di dalam pembahasan tentang masalah sejarah adanya sampai uang yang kita pakai sekarang itu melalui 6 tahapan di dalam sejarah kehidupan. Ya. Sampai adanya uang tersebut. Dan seluruh hal ini menunjukkan bahwa dia mempunyai nilai tukar yang sama dengan apa? Ya. Emas dan perak. Dan fatwa-fatwa para ulama di masa ini, ya, difatwakan oleh Hayat Kibar Ulama di Saudi Arabia dan juga keputusan Majelis Fikih, ya, di Mekkah Mukarrama dan keputusan Majma Fikih Islami, ya, semuanya mengatakan bahwa mata uang yang ada itu adalah ibarat, ya, ibarat dari mata uang tersendiri yang mempunyai kedudukan, ya, ya, sama dengan kedudukan emas dan perak. Hukum-hukum yang berlaku padanya sama dengan hukum-hukum yang berlaku pada emas dan perak. Jelas sampai sini? Maka kalau misalnya ada yang punya dari mata uang, maka dia hitung nilainya. Kalau misalnya kita yang punya rupiah, kita punya rupiah, maka sekarang sisa tanyakan, ya, berapa jumlah atau berapa harga setiap gramnya? Ya, berapa harga per gram dari emas itu? Ya, ya, kalau misalnya satu gram emas harganya apa? Ya sekarang nggak tahu berapa ya, 300-400. Iya, anggaplah 300. Satu gram 300 ribu. Maka 300 dikali 85 gram. 300 dikali berapa? 85 gram. Iya, hasilnya itulah jumlah nisabnya. Dari jumlah nisab ini kalau sudah berputar tahun dikeluarkan berapa? 2,5 gram. Iya. Kalau jumlah perak itu kalau kita ukur dengan emas, iya. Kalau mata uang kadang diukur dengan emas dan kadang diukur dengan apa? Dengan perak. Iya. Kalau peraknya berapa? 595. Satu perak sekarang berapa? Iya. Saya enggak tahu ya, saya pernah apa namanya lihat internet sebagainya ada yang menyebutkan 10.000 dan sebagian ustaz ada yang mengatakan apa harganya 5.000. Iya. Jelas lihat harganya. Dia memang lebih murah daripada apa? Dari emas. Sekali saja 595 dikali 10.000. Ya. Kalau dikali 10.000 saja, dia sudah berapa? 595.000. Dan ini lebih murah daripada harga emas itu tadi. Ya. Harga emas 1 gramnya saja berapa? 300. Kalau dikali 85, sudah berapa juta? Kan begitu? Ya. Ah, dari sini untuk ulama di belakang ini silang pendapat. Ya. Kewajiban terhadap uang ini kita melihat yang mana, ikut kepada emas atau ikut kepada perak? Hah? Ikut kepada emas atau ikut kepada perak? Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Cuman kalau dilihat dari sisi hikmah syariat dan maksud dari kewajiban zakat, maka dilihat yang paling rendahnya. Ya. Yang paling rendahnya, sebab itu yang akan mencocoki untuk hak orang-orang miskin. Maka dilihat dari yang paling rendahnya. Dan paling rendahnya adalah nilai apa? Nilai perak. Maka menjadi ukuran harusnya adalah apa? Ukuran peraknya. Jelas ya? Ini masalah yang pertama. Cabang dari pembahasan tentang emas dan perak ini. Kemudian masalah yang kedua tentang perhiasan. Ya, emas yang dipakai sebagai perhiasan. Apakah ada zakat atau tidak? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan di masa ini ya sangat banyak silang pendapat dan banyak alim yang menulis ya pembahasan-pembahasan tentangnya. Ya. Sebab asalnya di dalam apalagi di Saudi Arabia, ya. Masalah ini tergolong masalah yang setiap kadang banyak dari ulama yang menulis ya dan ada diskusi yang sangat tajam dalam hal ini. Ya. Asalnya karena di dalam buku-buku Hanabilah dikatakan bahwa zakat perhiasan perempuan tidak ada atau perhiasan perempuan tidak ada zakatnya. Dan ini dalam mazhab Hambaliyah. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau datang dan memfatwakan bahwa pada perhiasan perempuan ada zakatnya. Pada perhiasan perempuan ada zakatnya. Ya, tentunya ini membuat ramai, ya. Akhirnya banyak yang membahas, membuat tulisan-tulisan, ya, membuat tulisan-tulisan di dalam masalah ini. Ya Allah taala, saya sendiri Ya, di dalam masalah ini saya hanya memberikan pendekatan-pendekatan. Ya, jelas para ulama kita ada dua pendapat di masalah ini. Ya, saya sebutkan bahwa yang mengatakan tidak ada zakatnya seperti Syekh Shalal Fauzan, ya, dan lainnya, mereka berpendapat dengan hal tersebut, berdalilkan dengan sebagian hadis, dan mereka berpegang dengan ucapan Imam Ahmad bahwa di dalam masalah ada beberapa riwayat dari sahabat, mereka tidak mewajibkan. Ya, yang mewajibkan padanya zakat seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa ini masuk ke dalam keumuman emas dan perak. Ya. Masuk ke dalam keumuman emas dan perak. Kemudian juga ada dari kalangan para sahabat yang memandang wajibnya zakat pada hal tersebut, pada perhiasan tersebut. Ya. Nah, maka ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan saya sendiri dari sisi kecondongan, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ada kewajiban zakat. Ya, dengan melihat dalil-dalilnya. Ya, dan saya kira ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati dan lebih selamat. Ya, bagi seorang muslim dan muslimah yang apa namanya ingin menjaga hartanya. Yang ingin menjaga hartanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang berkaitan dengan masalah masalah zakat emas dan perak. Ya, ini pembahasan yang berapa? Pembahasan yang keenam. Berarti masih ada 4 pembahasan lagi. Ya. Baik, ada beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh sebagian ustaz kita sampai menjelang waktu duhur. Dan insyaallah taala setelah salat duhur, ya, kita akan lanjut, ya, menyelesaikan pembahasan-pembahasan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya waktu dan kesempatan dan memberkahi umur dan waktu kita sehingga apa kita bisa menyelesaikan 4 pembahasan lagi. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.